Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalani kehidupan di hari ini. Semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah sehingga aktivitas kita dapat lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Baiklah ibu dan bapak sekalian, sebagaimana kita terjadwal untuk bisa belajar dari percikan-percikan ayat-ayat Al-Quran yang kita beri tema tafsir Al-Quran. Hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan bahasan masih dalam kajian surah Al-Fatihah. Ya, masih dalam kajian surah Al-Fatihah pada ayat selanjutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Atau barangkali kita akan coba review sejenak satu ayat yang penting dalam runtutan rangkaian ayat Al-Fatihah, yaitu terkait ayat sebelumnya tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon kita bisa fokus untuk mengetahui manhaj atau metodologi pembahasan kita dalam kajian kita saat ini. Pertama, ya, cara kita membahas urutan atau tafsiran ayat-ayat Quran ini, ada tiga kaidah yang akan kita gunakan. Pertama adalah tafsir Quran bil Quran, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya. Jadi bila ayat Quran ditafsirkan dengan Quran yang lainnya, itu lebih baik dibandingkan kita mencari penafsiran yang lain. Ini yang digunakan pertama kali oleh para ulama tafsir. Nah, metode ini saya ingin perkenalkan dulu ilmunya, karena sekarang seringkali, maaf, bukan hanya sekedar ditabrak ya, tapi dirubah oleh sementara orang untuk melahirkan tafsir-tafsir baru yang bukan hanya menyimpang tapi langsung bertentangan dengan teks ayatnya ya, dan kita nanti berikan contoh kurang lebih apa saja yang bisa digunakan oleh mereka. Yang pertama, dalam kaidah tafsir ada yang disebut, kalau kita bahasakan mudahnya dengan tiga rumus utama disebut dengan 2S1L ya. 2S1L ya. Jadi ada 2S dan 1L. S yang pertama disebut dengan siyak, kata sin siyak, siyakun. Siyak ini artinya teks ayat yang ingin kita pahami, yang nanti ditafsirkan ya. Misal kita ingin bahas misalnya Quran surah Al-Baqarah misal saja ya, ayat 62 misal, posisi paling kiri sebelah atas. Innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiina dan seterusnya ayat ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 62. Maka ayat yang akan kita tafsirkan ini yang disebut dengan siyaknya nanti. Ya, seperti apa nanti lafaz-lafaz yang menandun ayat ini bisa kita pahami. Jadi bukan cuma kita tafsirkan ayatnya, tidak. Tapi Anda mesti perhatikan kalimatnya. Kenapa menggunakan inna? Kenapa menggunakan alladzina? Kenapa menggunakan kata amanu? Padahal Allah bisa berfirman misal innal mu'minina. Kenapa di sini menggunakan kata innal ladzina amanu? Apa maknanya? Nah, penafsiran pada ayatnya tersendiri yang tengah dibahas itu disebut dengan siyak. Dan ingat betul ya, ayat-ayat Quran Masya Allah itu bukan hanya kalimatnya, setiap hurufnya itu mukjizat ya, setiap hurufnya ya. Nanti ketika masuk Al-Baqarah, bahkan kita sudah belajar di Al-Fatihah kan, kita tafsirkan kenapa Bismillah ba'nya tidak menggunakan alif. Ba' itu punya 14 fungsi, bagaimana menerapkannya dalam kalimat Bismillah, semuanya ada. Nah, ini penafsiran pertama yang mengurai ayat Quran ini disebut dengan siyak. Nah, kemudian tidak cukup kita memahami ayat dimaksud, ingin membahas Al-Baqarah 62 lalu kita bahas ayat ini saja, ini tidak cukup. harus ada korelasi. Coba lihat keterkaitan dengan, maaf, rangkaian ayat sebelumnya disebut dengan sibak namanya, sibakun. Ya. Jadi ada siak, yang kedua ada sibak. Ya. Apa itu sibak? Sibak itu korelasi ayat yang ingin dipahami dengan ayat-ayat sebelumnya sampai mula Al-Quran. Misal, Anda ingin tafsirkan Al-Baqarah ayat 62. Maka sebelum Anda pahami ini saja, ya, teks ayatnya, maka coba lihat keterkaitannya dengan ayat 61, ayat 60, ya. Baik, nampaknya baterainya habis gitu ya. Coba nanti perhatikan sampai dengan ayat 61, 60 sampai ke Al-Fatihah. Jadi intinya, korelasi dari Al-Baqarah 62 sampai awal ke Al-Fatihah, ada enggak keterkaitan ayatnya? Cek ya, kaitan dengan ayat sebelumnya. Baik, jadi nanti ada ayat-ayat Quran yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka silakan dilihat. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan penafsiran sempurna Al-Baqarah 62, lihat hubungan dengan sebelumnya sampai Al-Fatihah. Kemudian L yang terakhir disebut dengan lihaq, dari kata lahiq. Ini dari kata sabiq, ini dari kata lahiq, lihaq. Hubungan ayat dengan setelahnya. Anda ingin tafsirkan Al-Baqarah 62, coba cek sampai ke An-Nas. Ada enggak keterangan di ayat-ayat dari Al-Baqarah 63, 64 sampai ke Ali Imran sampai An-Nas? Apakah ada korelasinya atau tidak? Nah, maka ini bagian yang pertama, ini yang dimaksudkan tafsir Al-Quran bil-Quran. Kadang-kadang, Masya Allah, yang ingin kita tafsirkan ayatnya ada di surat itu sendiri. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, kalau kita ingin menafsirkan apa itu Al-Qari'ah, Quran malah balik menjelaskan. Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Diteruskan. Jadi itu yang dimaksud tafsiran, misal, siyaq ditafsirkan dengan lihaq, ayat setelahnya. Nah, sekarang, ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, muncul entah dari mana ya, sekelompok orang menerapkan metode yang serampangan gitu ya. Bukan hanya memotong metode pakam yang telah dijelaskan oleh ulama, tapi ini mengambil ayat-ayat seenaknya, memotong-motong, jangankan keterkaitan dengan ayat sebelum atau setelahnya ya, ayat utuhnya saja sudah dipotong ya. Ada sementara orang mengatakan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Lalu dia mengambil ayat Quran, dia potong ayatnya. Perhatikan kalimatnya, Al-Baqarah 62. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiin. Masya Allah, dia potong sampai sini. Dia katakan, perhatikan kalimat yang mereka ungkapkan, ini menunjukkan semua agama sama karena seluruh kepercayaan di sini disejajarkan. Sungguh orang yang beriman itu, orang Nasrani, orang Yahudi, as-sabiin, penyembah benda-benda langit, ya, ini menunjukkan semuanya sama kata mereka. Bahkan dengan senyamannya mereka katakan, ayat ini justru mengungkapkan bahwa, lihat kata mereka, semuanya akan mendapatkan karunia dari Allah. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, mereka akan tenang, nyaman, dan mendapatkan surga juga. Nah, ini kecerobohan dalam penafsiran yang bahkan teks ayatnya enggak berbicara itu. Teks ayatnya enggak berbicara itu. Lihat kalimat Qur'annya, man amana. Ya, siapa di antara mereka yang beriman ya, kepada Allah dan mengerjakan amal saleh? Ya, man amana billah. Ya, siapa yang beriman kepada Allah, lantas dia mengerjakan amal saleh, baru dia mendapatkan karunia-Nya. Saya beri gambaran begini, saya agak pelankan sedikit. Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia, orang Cina, orang Amerika, orang Timur Tengah, semuanya boleh menjadi penduduk Indonesia asal punya KTP. Saya ulangi, asal punya KTP. Semuanya boleh menjadi penduduk Indonesia asal punya KTP. Saya mau tanya, apakah setiap orang Amerika boleh menjadi orang Indonesia? Tidak, kalau dia nggak punya KTP. Ya kan? Apakah setiap orang Cina boleh menjadi orang Indonesia? Tidak, kalau dia nggak punya KTP. Ya, bahkan dari kalimat tadi pun orang Indonesia belum bisa dikatakan penduduk Indonesia kalau dia nggak punya KTP. Begitu juga ayat ini ingin berkata, mohon maaf, ya mohon maaf. Baik itu orang beriman, kemudian orang Nasrani, orang Yahudi, penyembah misalnya benda-benda langit, bisa mendapatkan surga kenyamanan hidup sepanjang mereka beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ya. Ini sebetulnya ayat ini ingin ajakan kepada keimanan dengan cuma dengan kalimat yang lembut. Ya. Hanya sekarang terjadi orang seringkali potong-potong ayat untuk bisa menjadikan dan menguatkan argumentasi dan opini yang ingin mereka bangun. Hati-hati dengan orang semacam ini. Ya. Nah, ibu bapak kalau menemukan orang semacam ini, itu aturannya sudah ada di Quran. Sudah ada, jangan repot kita ya. Ada di Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 140. Ya. Posisi paling kiri sebelah bawah. Quran surah An-Nisa, surah keempat, ayat 140. Baik. Sudah. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Ada ayat ini? Baik, saya akan agak pelankan sedikit. Perhatikan kalimatnya. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, dan telah tetap ketentuan dalam Al-Kitab, Al-Quran. أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ, kalau anda pernah mendengar satu kali, an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha, ayat-ayat Allah mereka ingkari. Masyaallah, maksudnya ke A mereka tafsirkan ke B. Ya. Bahkan yang dikatakan misalnya innad dina indallahi alislam, agama yang benar cuma Islam, kata mereka tidak, itu salah tafsir. Itu sudah mengingkari ayat. Ya, sudah mengingkari ayat. Ya. Coba anda bayangkan, zaman sama tidak ada. Walaupun mereka sempat ngajak-ngajak. Ya. Ada utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Muhammad SAW, daripada kita ribut kan, lebih baik kita toleran saja. Kami ikut hari ini menyembah Tuhan kamu, besok kamu ikut kami menyembah Tuhan kami. Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun itu. Dan ujungnya ditutup, lakum dinukum waliyadin. Dan mereka tidak mengatakan semua agama sama. Ya, anda bayangkan zaman jahiliyah saja kalimat ini enggak pernah muncul. Kok zaman sekarang yang sudah lepas dari jahiliyah bisa lebih daripada itu? Ada sesuatu yang salah di sini, yang berbahaya. Ya. Nah, kata Allah, Allah berfirman, awas hati-hati, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, kalau anda dengar ayat-ayat Allah diingkari atau sekedar yustahza'u biha, dia mengolok-olok. Dia mengolok-olok. Ya. Ngingkari sih enggak, cuma ngolok-olok. Ya. Orang mulai berubah, berpakaian dengan baik, dia olok-olok. Ya. Orang ingin berubah pada kebaikan, dia olok-olok ajaran Islamnya. Misal, ya. Maka kalimat Qur'annya, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Duduk di sini kalimat kiasan. Maksudnya dekati mereka. Jangan dekati mereka dalam segala perangkat yang terkait dengan mereka. Ini maaf, bacaannya jangan dibaca. TV-nya enggak usah ditonton. Ya, siarannya tinggalkan. Ya, segalanya yang terkait dengan mereka. Ya. Ini cara Allah untuk kembali merangkul mereka, kembali pada jalan yang benar. Hatta yahudu fi hadithin ghairi. Sampai mereka diberi pelajaran, mengerti bahwa semua ini salah. Sampai kembali pada jalan yang benar. Ya. Jadi kalau ibu bapak menemukan yang seperti itu, jauhi. Itu berbahaya. Ya. Bahkan maaf ya, anda kalau punya kitab Sahih Muslim, ada 9 jilid syarah Imam An-Nawawi, jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, posisi nomor ke-6, sebelah kiri paling atas. Di situ langsung ditulis oleh Imam Muslim, dari hadisnya dari Abu Hurairah. Babun nahi an akhdhir riwayat ani dha'fa. Allahu Akbar. Perhatikan kalimatnya. Imam Muslim memberikan bab runtutan hadis yang akan beliau jelaskan, disampaikan pada kita. Kata beliau, babun nahi, bab tentang larangan dari Nabi. Ingat betul ya, aturan Qurannya. Ingat betul aturan Qurannya. Aturan Quran mengatakan, segala yang dibawa Nabi, ambil. Yang dilarang, tinggalkan. Quran surah 59, akhir ayat ke-7, posisi paling kanan di perkenahan. Al-Hasyr. وَمَا آتَكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Semua yang dibawa oleh Nabi cepat ambil. Ambil. Ya. Nabi ngajarkan kita makan, kita belajar tentang makan di tempat lain. Yang dibawa Nabi itu yang terbaik. Nabi ngajarkan kita cara berpakaian, orang lain mengajarkan cara berpakaian, yang dibawa Nabi itu yang terbaik. Baik dalam ibadah ritual ataupun dalam kehidupan. Nah, jangan dipisahkan ya, hati-hati. Karena nanti ada orang belajar sholat, sholatnya seperti Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi. Ya, pandangannya enggak seperti Nabi. Nah, itu jangan pisah-pisahkan. Taib, wa manahakum anhu, dan segala yang dilarang oleh Nabi, fantahu, sudah selesai, tinggalkan. Selesai. Ya. Nabi larang mencuri, jangan mencuri. Nabi larang jangan berdusta. Dilarang mencela, jangan mencela. Nah, sekarang ada larangan dari Nabi. Artinya kalau Anda melakukan ini, itu sama dengan melakukan perbuatan yang salah. Bermaksiat di sini dan berdosa. Apa larangannya? an akhdhir riwayati, untuk mengambil riwayat, ilmu, belajar ya, ani dhu'afa, dari orang-orang yang lemah ilmu. Allah Akbar. Insyaallah Anda bayangkan, orang yang lemah ilmu saja itu enggak boleh diambil. Apalagi yang enggak punya ilmu. Ya. Awas, ini baru babnya, belum hadisnya. Apalagi yang tidak punya ilmu, ya. Insyaallah kita menghormati siapapun yang ingin mengalami perubahan dalam hidupnya dan kita doakan. Tapi semua itu ada turunan-turunan hukumnya, ada prosesnya. Ya. Kita tidak merendahkan kalangan profesi tertentu, tapi hanya ingin memberikan gambaran bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimana Bapak Ibu bisa memahami, kemarin penari sekarang jadi ustaz. Kemarin pelawak sekarang jadi ustaz. Tanpa pernah diketahui dari mana dia belajar. Seperti apa mengambil ilmunya. Tiba-tiba muncul menjadi penceramah di hadapan orang-orang, dan yang jadi masalah, yang jadi persoalan bukan orang itunya. Yang jadi persoalan ditonton juga gitu. Ini yang salah. Jadi kalau ada orang melihat yang seperti itu bukan cuma menonton, Bu. Ingat betul ini ya. Ingat betul kalimatnya. Tidak cuma menonton tapi dia berdosa. Karena dia mengangkat rating orang yang bersangkutan, kemudian naik ratingnya, disaksikan banyak orang. Jadi ketika orang ini semakin dikenal dan memberikan pandangan agama dan dia keliru, maka penonton itu berkontribusi dalam dosanya. Maka itulah sejak awal Nabi melarang, ini agama bukan mainan. Bukan mainan, ada sesuatu yang penting dalam kehidupan. Ya, jelas ya? Ini hati-hati nih, hati-hati. Anda harus cek lagi tayangan-tayangan. Nanti kata Quran kan gampang, tinggalin, ratingnya habis, gak akan muncul lagi. Sudah selesai. Ya. Disitulah kesempatan ulama-ulama yang baik bisa muncul, memberikan fatwa, itu yang diinginkan. Ya. Ini bagian pertama, hati-hati ya. Yang kedua, Anda mesti baca hadisnya. Perhatikan kalimat nabinya, ini yang mengherankan. Dan tadi kita mau sambungkan kan, pengantar kita. Sayakunu fi akhiriz zamani, akan tiba nanti di akhir masa. Dajjaluna kadzabun, ya. Para pendusta yang seperti dajjal. Ini bahasa kiasan ya. Dajjal pendusta, tapi ini bahasanya bahasa kiasan, ya. Kinayah kalau dalam bahasa Arab, ya. Saya mau tanya, dajjal itu pintar atau bodoh? Ya. Pernah lihat, Ibu? Pernah dengar riwayat ya? Why? Penipu luar biasa, punya magic. Ya, enggak mungkin dia bodoh kalau dia tidak bisa mengelabui banyak orang. Ya, tidak punya ilmu macam-macam, enggak mungkin bodoh, artinya pintar. Nah, kata Nabi, di akhir masa ini ada orang-orang pintar, cuman penipu. Dia pintar, Pak, Bu. Dia pintar. Ya. Masya Allah, gelarnya banyak. S1, S2, S3, sampai S-nya banyak, dingin sekalian, kan? Ada dokter, ada profesor, macam-macam. Cuma persoalannya, kadzabun, dia berbicara dusta. Apa yang dia dustakan? Yuhadithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'una wa aba'ukum. Dia akan bicara tentang agama yang membuat Anda heran, kaget mendengarnya, bahkan belum pernah disampaikan oleh orang-orang di zaman dulu. Nah, ini yang berbahaya. Anda jangan melihat juga pada gelar yang melekat di dalamnya. Bagaimana logikanya orang misalnya ahli sejarah, profesor memang di bidang sejarah, tapi enggak tahu fikih, tiba-tiba bicara tentang fikih. Ya. Profesor di bidang A atau dokter di bidang B, tidak paham tafsir, tiba-tiba berbicara tentang tafsir. Nah, itulah yang dimaksudkan di hadis ini, kata Nabi, iyyakum wa iyyahum. Anda mesti waspada dengan mereka, itu berbahaya. Ya. Bahkan di antara mereka yang ada yang disinyalir oleh Quran memiliki kemampuan retorika yang begitu cantik. Hati-hati, Pak. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke pertengahan. Quran surah 2 ayat 204 sampai 207. Sebentar. Kita agak pelan sebentar ya, kita baru pengantar. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu al-khisam. Ya. Wa minan nasi, dan di antara sementara orang, enggak semuanya, cuman ada ya. Di antara sementara orang, man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, yang kata-katanya itu begitu menarik kalau dia bicara. Ya. Menarik urusan agama pada kepentingan dunia. Hati-hati, menarik urusan agama pada kepentingan dunia. Wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi. Kadang-kadang dia bawa nama Allah. Bawa nama Allah, bahkan bersumpah dengan dirinya. Ada yang ngutip ayat-ayat Quran cuma dipelesetkan. Ada yang ngambil hadis cuma ditebarkan maknanya dengan suasana yang keliru. Wa huwa aladdul khisam. Perhatikan. Padahal kata Allah ini musuh yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Ya. Karena itu pesan kami yang pertama, jika kita ingin belajar tentang tafsir, maka ibu bapa harus mencari orang-orang yang benar memang menguasai di bidangnya. paham kalimat-kalimat Qur'annya dengan rumus yang pertama ini tadi, 2S, 1L. Ini artinya nggak sembarangan. Kalau kita pengen menafsirkan, ya harus hafal Qur'an dulu. Harus tahu. Minimal nanti kalau kita tidak tahu, tidak paham keseluruhannya Qur'an, maka mengambil rumus yang kedua, Qur'an ditafsirkan lewat hadis Nabi SAW. Ini rumus yang kedua. Jadi Qur'an dengan Qur'an, Masya Allah. Yang kedua, Al-Qur'an dengan hadith. Hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menafsirkan Al-Qur'an dengan hadith. Baik, Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah untuk menjelaskan kandungan Qur'an. Diutus kepada kita. Diberikan tugas untuk menjelaskan, mempraktekkan semua amalan setelah dicontohkan oleh Nabi, kitanya enggak ambil. Kan keterlaluan, kan? Keterlaluan. Allah sudah turunkan, memilih seseorang, ditugaskan untuk membimbing umat, menjelaskan kandungan Quran. Dan Masya Allah, esensi Nabi Muhammad itu, Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa istimewanya beliau, itu sebelum dilahirkan, tugasnya sudah disampaikan oleh para Nabi sebelumnya. Saya beri contoh misalnya, Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua ayat 129. Pelan-pelan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Masih ingat penjelasan kami dulu? Kami pernah terangkan. Ya, ingat Ka'bah itu sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan umat manusia yang turun, berdasar keterangan di Ali Imran Quran surah 3 ayat 95 sampai 97. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Hanya nanti di zaman Nabi Nuh alaihi salam, terjadi banjir besar, tersapu bagian atas Ka'bahnya, tersisa pondasinya. Jadi kalau dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam itu tidak mudah. Ada runtutan generasi yang kira-kira sampai 4-5 generasi. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Jadi melewati 5 generasi dulu baru sampai kepada Nabi Adam. Setiap generasinya bisa ribuan tahun. Hancur ini, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab pondasi disebut dengan qa'idah. Qa'idatun kalau satu. Lebih daripada satu, tiga, empat, dan seterusnya, berubah kalimatnya dari qa'idah menjadi qawa'id. Maka zaman Nabi Ibrahim AS diperintahkan beliau, dibantu putranya Ismail AS untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Meninggikan disebut dengan rafa'a, pondasi disebut dengan qawa'id, maka muncullah Al-Baqarah 127, posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Jadi bukan membangun, tapi meninggikan pondasi Ka'bah yang runtuh. Jelas sampai sini? Baik, Ibrahim alaihi salam ketika mulai melangkah menapakkan kakinya untuk membangun, maka tapak pertama yang mengangkat derajatnya disebut dengan maqam. Maqam, sampai sekarang kita temukan maqam Ibrahim. Maka saat beliau akan membangun itu, qadarullah, tiba-tiba anaknya sudah mulai mendekat, membawa batu. Mengatakan pada ayahnya, kalau bahasa kita, boleh enggak saya bantu? Boleh enggak saya bantu? Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau sudah disusun-susun membentuk sebuah batas tertentu, bagian dari bangunan disebut dengan hijr. Maka sampai saat ini disebut bagiannya dengan hijr Ismail. Jelas ya? Baik. Kenapa kalimat Ismail diakhirkan di ayat ini padahal bisa Allah mengatakan begini, wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawain. Dalam bahasa Arab kalau ada pekerjaan dikerjakan oleh dua subjek secara bersamaan, itu artinya perannya sama. Tapi kalau kalimat terakhir diakhirkan, misal wa idh yarfa'u Ibrahimul qawain baru Ismail wa Ismail, itu artinya orang kedua berperan hanya membantu saja. Membantu. Jadi Ismail datang membantu. Nanti kita tafsirkan insya Allah kalau saya masih hidup dan kita masih ada waktu ya, sampai ke Al-Baqarah nanti kita akan lihat bagaimana tipsnya seorang Ibrahim alaihissalam bisa menjadikan anak yang masih belia itu melihat bapaknya kerja pengen bantu. Itu kan gak mungkin kalau ayahnya gak memberikan perhatian. Saya tanya, balik tanya ya, antum Masya Allah luar biasa, punya pekerjaan, aktivitas. Pernah enggak ketika Anda bekerja anaknya tergerak untuk membantu? Bapak cuci mobil kelihatan anaknya. Pernah enggak anaknya tawarin, "Pak, saya aja." Atau jangan-jangan antum yang cuci, anak yang pakai. Atau mungkin ibunya saat sedang menyapu pernah kasih kakak mengatakan, "Mas, saya aja yang nyapu." Atau jangan-jangan ibu yang nyapu, anak yang tunjukkan, "Ma, itu kurang tuh," gitu ya. Coba cek. Nanti kita akan belajar. Tidak mungkin, mustahil. Ini seorang nabi, seorang rasul, sibuknya luar biasa, punya aktivitas kerja juga, tapi masih punya waktu untuk memperhatikan anaknya. Dan beliau ada di Kanaan, anaknya ada di Mekah, bisa jalan kaki itu. Makanya disebut Ibrahim. Dalam bahasa Aramaik, seorang penyeberang. Seorang penyeberang. Dalam bahasa Arab, serapan, singkatan dari Abun Rahim. Bapak yang sangat perhatian. Ada orang laki-laki, bukan yang di sini ya, mohon maaf. Ada orang laki-laki, bukan nabi, bukan rasul, sesibuk apa? Sampai dunia dicari di luar, lupa dengan harta yang ada di dalam. Nanti kita akan lihat poin-poin ini ketika sampai pada poinnya. Ini berlaku untuk saya juga, untuk semua ya. Jadi saling mengingatkan di sini. Taim, kita kembalikan ke sini. Ya, ikhwas sekalian. Setelah selesai bangun Ka'bahnya, meninggikan maksudnya bangunannya, keduanya berdoa. Di antara doanya ayat 129, Rabbana wab'athin. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul dari kalangan sekitaran Mekah ini, sekitaran Ka'bah. Siapa rasul yang diutus di sekitaran Ka'bah lahirnya? Tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Tolong utus nanti seorang rasul dari sekitaran Ka'bah ini, dari kalangan mereka di kota Mekah, yang memiliki tugas yatlu alaihim ayatika, yang menyampaikan nanti ayat-ayatmu, maksudnya wahyu. Jadi tugas Nabi itu begitu datang wahyu, misal turun ayat alhamdulillahi rabbil alamin, itu harus langsung disampaikan, tidak boleh ditahan. Wa yu'allimuhumul kitab, kemudian mengajarkan kandungan wahyu ini, disebut dengan hadis. Turun ayat tentang salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Bagaimana cara salatnya? Ditunjukkan oleh Nabi. Maka diajarkan oleh Nabi. Makanya ketika seseorang salat di samping Nabi, Anda bayangkan Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Di kisah yang sama diberi judul Babul Musifis Salat. Bab tentang orang yang salatnya buruk. Ada seorang sahabat di zaman Nabi datang kepada Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi, Pak. Di samping Nabi. Begitu selesai salat, fa sallama yaminan wa syamalan, dia salam ke kanan dan ke kiri. Perhatikan komentar Nabi, faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Mas, Anda salat lagi karena Anda belum salat, kata Nabi. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Anda bayangkan. Sampai tiga kali orang ini mengulang yang serupa, Nabi mengomentari yang sama. Maka kemudian orang ini berkata, bima makna ya Rasulullah, la adri kaifa usalli, alimni kaifa usalli. Saya tidak tahu lagi seperti apa saya mesti sholat dengan benar, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau pengen sholat sempurna, sempurnakan dulu wudu, begini caranya. Thumma staqbilul qibla, menghadap ke kiblat, begini caranya. Sampai dengan salam, sampai kita dengar hari ini kalimat Nabi, sallu kama raaitumuni salli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Al-Bukhari nomor hadis 651. Yang menarik, sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi. Kata Nabi, salat Anda belum sempurna. Ada orang bukan sahabat Nabi, bukan salat di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, merasa aman dengan salatnya. Dan anehnya sahabat yang tadi merasa salah, pengen belajar dari Nabi, yang bukan sahabat enggak mau belajar. Padahal ustaznya sudah ditebarkan oleh Allah, hadir di sekitarannya, Masya Allah tempatnya enak, keadaannya nyaman, belum mau belajar juga. Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi. Tapi poinnya tugas Nabi adalah mengajarkan tentang tata cara ibadah. Kemudian wal hikmah, mengajarkan esensinya. Apa maksudnya? Ada maknanya, Bu, Pak. Kita berdiri seperti apa berdirinya? Diatur itu. Gak sembarangan, nanti kalau sudah selesai ini, terkait dengan sholat, nanti kita insya Allah bahas lebih rinci. Itu diatur. Berdiri gak sembarangan, sampai Nabi pernah bawa pedang gitu kan. Dan satu yang lain dirapatkan, begitu lurus mana yang diukur, yang rapat tuh mana yang rapatnya, ada, enggak sembarangan, ada aturannya. Taib, dan esensinya dijelaskan apa maksudnya. Terakhir, wa yuzakkihim, dampak ibadah yang benar akan berpengaruh pada keadaan hati yang baik. Taib, nah didoakan sebelum Nabi Muhammad diutus, 30 generasi sebelumnya. Jadi sebelum beliau lahir, 30 generasi sebelumnya, itu sudah didoakan akan muncul seorang Nabi, Rasul menjelaskan fungsi ini. Yang penjelasannya nanti akan dikenal dengan hadis. Pernah saya sampaikan di sini kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murra bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sebelum Rasulullah dilahirkan, Allah sudah memberikan sinyal kepada kita akan nabi penting, akan ada nabi penting, rasul penutup, membawa misi menerangkan kandungan Quran. Masa beliau sudah terangkan kita enggak ambil? Kan aneh namanya gitu. Beliau sudah contohkan, sudah terangin, kita enggak ambil. Makanya saat kita akan menafsirkan Quran, kemudian ada tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tafsir ini yang kita utamakan dibandingkan pemikiran kita sendiri. Ya, maka nanti ada kaidah, orang sehebat apapun menafsirkan dengan logikanya tanpa bersandar kepada ini, fawa mukhti, kata Nabi tetap salah dia. Tetap salah sekalipun dia benar, tetap salah. Karena salah dalam manhaj. Salah dalam manhaj. Maka bagaimana dengan seseorang tidak pernah belajar hadis, tidak tahu isi Quran, tiba-tiba menyampaikan kalimat-kalimat dan dia katakan ini tafsir Quran. Itu orang paling berbahaya. Ya, paling berbahaya. Yang ketiga, manhajnya adalah setelah kita tafsirkan dengan Quran, lihat keterangan di hadis, baru kemudian kita melihat bagaimana keterangan ulama-ulama yang memahami runtutan tafsiran ini. Dari mulai sahabat, kan? Yang paham dari Nabi kan sahabat. Kita enggak pernah lihat Nabi kan? Ya, sahabat lihat Nabi. Sahabat mengajarkan pada tabi'in, pada orang setelahnya. Maka kita coba berkandar pada qaul atau pendapat ulama yang thiqah. Ulama thiqah. Hati-hati ya. Mohon izin, tolong hati-hati betul. Ukuran ulama di Quran bukan orang pintar. Oh, hati-hati, bukan orang pintar. Kalau orang pintar banyak, Pak. Bu ya, orang pintar banyak. Ya. Ada orang pintar, ada orang yang mengaku pintar, itu lain. Siapa ukuran ulama di Quran? Ditemukan di Quran surah 35, Fatir. Dari ayat 28 sampai 29-nya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Saya cepat saja. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kalau Anda ingin mencari ulama, Quran surah 35, Fatir, ayat 28 sampai 29-nya, maka kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang disebut ulama itu bukan cuma dia tahu, paham, pintar, tidak. Ya. Tapi yang paling takut pada Allah. Takut pada Allah. Masya Allah. Jadi ilmunya membuat dia takut dengan Allah, takut berbuat maksiat, keluar kebaikan-kebaikan. Jadi kalau memandang misalnya, dia ingin lihat dengan matanya, dia takut kalau memandang Allah tidak ridha dengan pandangannya. Makanya beda, pandangan orang beriman dengan pandangan bukan beriman beda, Pak. Coba fungsi mata apa fungsinya? Tuh, kita sudah clear, kan? Bukan melihat ya, bukan melihat. Kalau cuma melihat, hewan juga melihat. Bukan melihat, fungsi mata itu sering kami tegaskan sampai tadi pagi, kami di Cirere, kami sampaikan fungsi mata itu bukan melihat, tapi untuk melihat yang baik-baik. Jadi kalau yang gak baik, gak usah dilihat. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Lihat kaidahnya ya, ini baru mata ini. Ini baru mata. Ya. Masya Allah, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Lihat pandangan orang beriman. Yaghuddu min absarihim, pandang yang baik-baik. Kalau tidak baik palingkan. Jaga pandangan. Jadi ghadal basar itu bukan enggak boleh lihat. Ghadal basar itu silakan lihat. Tapi ketika pandangan Anda mengacu pada yang tidak diridhai Allah, ada syahwat, ada yang tidak bagus dan macam-macam, maka palingkan, enggak boleh dilihat. Untuk ibu ayat 31-nya sama, sama. Coba dicek ya. Sekarang jam berapa? Itu setengah 2 misal. Antum bangun jam berapa? Misal setengah 4 misal saja. Sudah berapa jam sampai sekarang? Setengah 4 ke setengah 2. Masya Allah, taruhlah misal saja ya. Taruhlah hampir 12 jam misal saja. Misal. Dari 12 jam ini, sudah berapa kali mata kita salah lihat? Dari bangun tadi sampai sekarang. Barangkali lihat TV sudah salah. Antum yang laki-laki deh ya. Lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Udah ini deh kan? Belum di jalan mau kesini mungkin salah lihat juga. Di handphone salah lihat juga. Masya Allah, itu baru mata. Ya, belum telinga kita. Belum lisannya, sampai ujung kaki. Nah ulama itu gak begitu, ulama itu yang baik dia tahu, karena dia tahu ilmunya dia praktekkan. Begitu mau bicara, demi Allah saya katakan, tidak akan disebut ulama orang-orang yang lisannya mudah untuk bertutur pada yang tidak diridhai Allah. Apalagi memasukkan fatwa demi kepentingan tertentu, itu gak akan ada. Mustahil itu, mustahil. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kalau kita ingin melihat ulama-ulama, maka perhatikan siapa yang paling takut, yang kira-kira hati-hati dengan lisannya, hati-hati dengan macam-macamnya dalam kehidupannya. Ya. Kalau yang pintar itu banyak, yang pintar banyak. Ya. Dan kita doakan ulama-ulama kita sehingga memiliki sifat khasyah ini. Ya. Jadi jangan mencela, ya. Arahnya mendoakan daripada mencela, itu tidak bagus. Manhaj ini yang akan kita gunakan. Dan nanti juga insya Allah, ya, kami juga akan melihat beberapa kitab-kitab yang bisa kita perkenalkan. Ya. Hari ini saya nanti bawa satu kitab tafsir, ini yang pertengahan. Ya. Jadi bahasanya susah juga tidak, gampang juga tidak terlalu. Jadi tengah-tengah, ya, insya Allah. Ini masih asli, kami dapatkan langsung dari gurunya, dari penulisnya. Ya. Di 2006 kami berada di Kairo, dan alhamdulillah bisa belajar langsung pada penulis kitab ini sebelum beliau meninggal dunia. Kami tinggalkan Kairo, beliau meninggal. Ya, saya sempat di Al-Azhar 2006, kemudian kita belajar tafsir dan pulang diberikan hadiah kitab ini, satu set nanti kita tunjukkan. Ya. Ini masih asli masih bahasa Arab, ya. Nanti kita bahas insya Allah. Dan belum ada terjemahannya. Taib, kalau sudah paham manhajnya, nanti kita hadirkan kitab-kitab ulama. Dan yang paling mengikuti manhaj ini diantara tafsir yang populer itu tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau bapak ibu misalnya ingin belajar tentang tafsir, baca-baca di rumah, salah satunya yang bisa dibaca menjadi rujukan tafsir Ibnu Katsir. Ya? Salah satunya, yang lainnya insya Allah akan lebih banyak lagi. Taib, kita masuk pada bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu, kita sudah tuntas bahaskan mengenai makna ayat Malik Yawmiddin. Dan kita kaitkan dengan kalimat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kesimpulan pertama, ayat Malik Yawmiddin memberikan pesan kepada kita bahwa semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah. Saya ulang, ya. Hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah. Malik, Allah yang punya, bukan kita yang memiliki. Yang kedua, seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita satu saat akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya. Yaumiddin, Malik Yaumiddin, saya yang punya dan satu hari nanti saya akan tanya. Anda nanti lihat bahasan kita di rekaman yang sebelumnya supaya bisa menyambungkan korelasi dengan bahasan hari ini. Pelan-pelan. Jadi baik itu nikmat yang berada pada jasad kita. Hati-hati, pandangan itu nikmat. Mata itu nikmat, telinga itu nikmat. Dan ini punya Allah bukan punya kita karena bahasanya titipan. Jadi mumpung bapak ibu, saya, kita dititipkan nikmat ini, gunakan pada yang baik. Kalau enggak, ya salah, ya, keliru. Akan ditanya oleh Allah. Ya. Saya beberapa saat lalu, kami ada di Padang, di daerah Payakumbu, ya, sampai ke daerah Padangnya. Saya mau kasih gambaran begini, bapak ibu sekalian, masya Allah. Dari nikmat usia saja, ya. Sekarang ada gerakan luar biasa menuju generasi Quran. Generasi Quran. Daerah Payakumbu itu ke Padang sedang menciptakan suasana kota Quran. Anak-anaknya bergerak kepada Quran. Sampai wali kotanya, masya Allah. Sampai wali kotanya. Anda bayangkan sekarang, beberapa daerah di Indonesia saja, bukan di Arab, itu anak 4-5 tahun sudah mulai bisa terbiasa menghafal sampai 15 juz Quran, setengah Quran. Anak usia 4-5 tahun, rata-rata 15 juz, 10 juz. Beberapa tempat sudah seperti itu. Maka kalau kita misalnya diberikan usia yang berlebih daripada itu, 40 tahun, 50 tahun, jangankan menghafal, untuk baca saja belum tersentuh, anak ketinggalan. Jauh gitu. Di persaingan ke surga itu tiketnya makin mahal, Pak, sekarang, Bu. Bukan makin murah. Jadi kalau Anda nggak siapkan sekarang, jauh. Bisa nggak kebayang? Ada anak, belum berlaku hisab untuk anak itu, taklifnya belum berlaku, kalau sholat juga dia nggak dihisab, maksiat belum dihisab, dia sudah berusaha mencari bekal untuk menghadap Rabbnya. Menghafalkan Quran. Ada orang yakin akan dihisab, usianya lebih daripada itu, dia masih bermain-main dalam kehidupannya. Suatu saat akan ditanya. Ya. Yang paling luar biasa, itu Masya Allah, saya sampai diam, saya sampai menangis, Pak. Hati saya menangis. Saya beberapa detik diam begini. Kayak gak sadar gitu. Ya. Kami diundang ke daerah Telas namanya. Di Binangun, ya, ujung Jawa Tengah, daerah agak ke dalam terpencil. Jadi Anda cari di Google itu, di Google belum tentu ketemu. Ya, saking terpencilnya gitu ya. Masya Allah, kami dapat info ada keluarga perawat kambing di situ. Kita kunjungi, ya. Karena kisahnya ini luar biasa. Kami datang ke situ, Masya Allah, melihat satu keluarga, wajahnya memancarkan aura kebaikan, kan? Ternyata Anda tahu hidupnya itu cuma 100.000 per bulan. 100.000 per bulan, tidak ada tampak di wajahnya keluhan. Kami datang sudah mencari hidangan terbaik untuk tamunya. Ada yang masak ikan dulu segala, itu tampilkan, coba 100 ribu per bulan. Bisa gak Anda terbayang? Ada orang desa, di tepian desanya, hidup 100 ribu per bulan, tidak pernah mengeluh. Ada orang, Masya Allah, mengatakan saya orang kota, ratusan kali lipat daripada itu, hampir setiap detiknya terisi dengan keluhan. Tapi yang menarik, ketika kami lihat kambingnya, ada 4 ekor pada saat itu, kami ditunjukkan, Allahu Akbar, ketika saya lihat, itu seluruh kambingnya ditutup dengan potongan aqua, Bang. Ya, Ibu ya, yang kayak ada 1 liter itu kan agak besar ya. Ditutup di mulutnya begini. Saat ditutup seperti itu, saya tanyakan, ini kenapa kambingnya sakit? Tegas saya tunjuk, sampai saya tunjuk, ini sakit kambingnya. Perhatikan jawabannya, ini kami sampai diam, sampai saya menangis dalam hati. Lihat jawaban orang ini. Ini kambing tidak sakit, tapi kami baru datangkan dari penjualnya. Sampai tiba di sini, kami tutup mulutnya supaya tidak memakan yang bukan haknya. Supaya tidak memakan yang bukan haknya. Demi Allah saya katakan, orang ini cuma dititipkan 100 ribu plus kambingnya, dan itu pun yang dirawat punya orang lain, dia jaga setiap sennya sampai hak kambingnya. Anda dititipkan berapa oleh Allah? Dan sudahkah Anda bisa pastikan ketika Allah menanyai suatu saat nanti Anda bisa pertanggungjawabkan setiap sennya? Di mana digunakan? Dan itu, karena itu punya Allah, bukan punya kita. Punya Allah, satu saat akan ditanya gitu ya. Karena itu kalau kita balik bertanya kepada Allah, ya Allah, ketika Engkau titipkan kepada kami, bagaimana cara kami menggunakannya? Seperti apa kami, ya Allah? Dan kalau kami punya kesulitan, seperti apa memohon petunjuk-Mu? Seperti apa Engkau akan menolong kami? Maka diberikan jawaban di ayat seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kita coba mulai pelan-pelan. Ya, kita lihat dalil turunannya dulu, supaya rumus siyak, lihaq dan sibaknya berlaku, dan keterangan hadis Nabi, serta pendapat para ulama yang menyertai ini. Bismillah. Quran surah ke-51 ayat 56. Kita ambil satu aja untuk mempercepat. Kemudian hadisnya kita ambil cepat, hadis riwayat Abu Daud, kita ambil satu-satu saja. Nomor hadis 649. Hadisnya hadis qudsi dari Abu Hurairah. Abu Daud, nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Baik ya, saya sudah pernah kisahkan ini. Nah, beliau di masanya dikenal dengan orang yang sangat pandai dengan hadis. Sampai lisannya begitu lunak dengan hadis. Jadi kalau ditanya apa aja, Pak, hadis dijawab tuh. Ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini enggak ada hadisnya, ini ada hadisnya. Hingga orang-orang mengatakan, kalau dulu Nabi Daud itu bisa melunakkan besi dengan tangannya, Anda kasih besi ke Nabi Daud bisa jadi apa aja. Maka Sulaiman As-Sijistani bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka digelarilah pada saat itu dengan nama Abu Daud. Kalau Nabi Daud melunakkan besi dengan tangannya, Abu Daud melunakkan hadis dengan lisannya. Hafal 500 ribu hadis. Ya, dengan sanannya keseluruhannya. Termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menggelari beliau dengan Abu Daud. Jadi kalau Bapak Ibu beli kitab Sunan Abu Daud, di pengantarnya, ya, di jilid yang pertama, di cover bagian luar, posisi sebelah tengah, itu disebutkan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Disampaikan oleh beliau, inilah Abu Daud yang bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Dari 500 ribu hadis ini, diseleksi 4.800 hadis sebagai penunjuk ajaran fikih. Jadi, cara tentang wudu, tentang sholat, tentang macam-macam. Kalau Anda ingin lihat tuntunan dari Nabi, itu kalau mau cepat carinya jangan di Al-Bukhari Muslim. Cari di kitab Sunan, paling bagus Sunan Abu Daud. Misal, antum dari i'tidal mau ke sujud, yang duluan nempel ke tempat sujud, telapak tangan atau lutut duluan? Oke? Okay? Nah, itu di Al-Bukhari enggak ada. Di Muslim enggak ada, cuma ada di Abu Daud salah satunya. Ya. Yang pakai telapak tangan nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hajar, yang pakai lutut, ya, yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hajar, yang pakai telapak tangan nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Tapi keduanya cuma ada di Abu Daud. Dari 4.800 hadis itu ada 15 hadis qudsi. Posisi hadis nomor 2 hadis qudsinya nomor hadis 649, ini terkait dengan bahasan kita. Taib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon izin, boleh saya hapus yang atas ini? Alhamdulillah. Itu fokus saja ya. Datang, lihat, fokus, tulis. Biarkan saya terangkan sendiri, tulis sendiri dan hapus sendiri ya. Insyaallah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa, kita turunkan lagi ke bawah. Iyyaka Nasta'in. Masya Allah. Baik. Perhatikan sini, ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kadang-kadang banyak orang mengeluh padahal solusinya sudah ada. Baik. Ya Allah, Engkau titipkan kepada kami berbagai hal, termasuk jasad kami. Jasad ini juga akan kembali kepada Allah. Kan? Bahkan Allah menegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156. Ya. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau diuji dengan musibah, Anda bersabar, yakinkan pada diri, inna lillah, kami milik Allah. Kami, bahkan tubuh kami ini semuanya, ya. Wa inna ilaihi rajiun, dan satu saat kami akan kembali kepada Allah dan ditanya tentang semuanya ini. Ya, latus aluna yauma idzin 'anil na'im, akan ditanya semuanya. Nah, bagaimana supaya saat ditanya itu keadaan kita mudah, dipertanggungjawabkannya enak, nyaman digunakan, mendapatkan pertolongan Allah, maka ayat selanjutnya menyampaikan iyyaka na'budu. Jadikan seluruh apa yang kita kerjakan itu sebagai ibadah karena Allah. Karena itu kita ikrarkan iyyaka, ya Allah, kami hanya tujukan untukmu saja. Seluruh aktivitas, seluruh nikmat yang Engkau titipkan, na'budu, sebagai ibadah kami hanya kepadamu. Asal kalimat ini, asalnya na'budu iyyaka. Jadi kalau kalimat standarnya dalam bahasa Arab, kalimat standar, itu kalimatnya asalnya iyyakanya belakangan. Na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Cuma kalau orang Arab dahulukan kata iyyakanya, didahulukan daripada kalimat na'budunya, ini rumus yang disebut dalam ilmu balaghah dengan al-ikhtisas, untuk menunjuk komitmen kekhususan. Saya ulang. Menunjuk satu komitmen yang mengkhususkan sesuatu tanpa yang lainnya. Khusus. Yang mengkhususkan sesuatu tanpa peduli pada yang lainnya. Mohon izin saya pelankan sedikit ritmenya karena kita sudah sampai pada inti bahasannya. Perhatikan gambarannya. Kalau Anda katakan na'budu iyyaka, itu masih standar. Ya Allah, kami siap menyembahmu. Demikian. Tapi kalau ada kepentingan lain, Anda bisa abai. Misal, Bapak Ibu mau sholat ya. Subuh jam berapa sekarang? Misal 4.45 gitu ya. 4.45. Bapak mau sholat. Masya Allah. Sholat menyembah Allah. Kita katakan na'budu iyyaka, kami akan menyembahmu. Kita mau sholat. Tapi begitu mau sholat, tiba-tiba bolanya belum selesai. Masya Allah, pertandingan Madrid lawan Sevilla kan belum selesai sampai babak perpanjangan waktu. Misal, ya azan sudah manggil. Maka ketika orang-orang cuma mengatakan na'budu iyyaka, dia masih peduli pada yang lainnya. Mungkin simpan dulu. Ya, mohon maaf, TV-nya teruskan dulu, sholatnya simpan dulu. Begitu selesai tayangan bolanya, baru kemudian sholat. Sama ibu juga ya, Masya Allah. Begitu sedang nawar, misal, ya, di Mall Kelapa Gading, sedang nawar sesuatu, tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana ada musalla. Ibu sholat dulu atau nawar dulu? Alhamdulillah, begitu ibu mau sholat, tiba-tiba di suara itu setan masuk ke situ, mengatakan diskonnya naik 95%. Sholat dulu atau kembali nawar? Tidak mudah gitu ya. Itu gak mudah. Tidak mudah ya. Baik, pelan-pelan. Saya kembalikan. Nah, kalau kita mencoba menepikan yang lainnya selain satu hal tertentu, pokoknya saya mau fokus pada yang ini, yang lain enggak. Itu rumusnya dalam bahasa Arab, dahulukan iyyaka-nya ke depan, pekerjaannya diakhirkan. Seakan-akan kalau Anda sudah mengatakan iyyaka hanya untuk Allah saja, maka yang lain itu hilang. Yang lain hilang. Maka kalau orang sudah iyyaka saat dia mau beribadah, maaf, dia mau sholat, dia enggak peduli. Apakah ada situasi misalnya acara di TV, pekerjaan yang tidak terlampau penting, ya, dia gak akan peduli, yang penting sholat ya kerjakan. Ya, Bapak juga sama, dalam Jumat itu kenapa disandingkan dengan jual beli? Ya, dengan jual beli. Bahkan di ayat ke-11 ya ada isyarat bahwa ada orang-orang yang tega mengabaikan Jumatnya demi kepentingan bisnisnya. Ada bisnis di tanda tangan, proyeknya miliaran, terjadi pada saat Jumat. Dia tinggalkan Jumatnya, dia kejar bisnisnya. Bisa terjadi gitu ya. Bisa terjadi, zaman Nabi pernah ada yang begitu di awal-awal masa Jumat karena belum tahu. Pernah sampai turun ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Kata Ibnu Katsir, ketika beliau sedang khutbah ditinggalkan oleh banyak orang, tersisa tinggal 12 orang saja. 12 orang, ya. Nah, ada rumus nanti di tafsir, kalau ada kejadian tidak disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, itu pertanda kejadian dimaksud akan berlangsung di masa berbeda dengan tokoh yang berbeda. Bisa ada, bisa didapati. Nah, orang iyaka tidak begitu. Begitu dia katakan iyaka, cuma Allah aja, yang lain enggak. Yang lain enggak. Nah, yang menarik, ini poin kita. Na'budu, kami akan jadikan semua nikmat yang Allah titipkan untuk kepentingan ibadah saja. Allah titipkan nikmat mata, maka mata akan digunakan untuk kepentingan ibadah. Lisan digunakan kepentingan ibadah. Telinga digunakan kepentingan ibadah. Sampai ujung kakinya. Ini baru tubuh. Belum pakaian. Jadi Anda dikasih pakaian fungsinya apa? Bukan untuk pamer. Bukan untuk ria. Bukan untuk dilihat orang. Ya. Tapi bagaimana Allah suka dengan pakaian kita? Dipakai sholat nyaman, kan? Masya Allah. Dipakai ibadah nyaman. Bagaimana dengan kendaraan? Sama. Ya. Jadi ketika Allah titipkan motor kepada Anda, mobil kepada Anda, hakikatnya bukan untuk memudahkan urusan dunia saja, tapi bagaimana caranya jadi ibadah. Ya. Maaf, kalau cuma kendaraan aja, jangankan orang Islam, non-muslim pun punya. Apa yang mau dibanggakan? Sama-sama punyanya. Cuma harus beda antara kendaraan kita dengan kendaraan orang lain. Harus beda antara rumah kita dengan rumah orang lain. Ditulisin baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi orang rumahnya enggak pernah sholat. Rumahnya ke surga, yang orangnya enggak. Ini masalah, kan? Jadi kalau Anda cuma punya rumah, non-muslim pun punya rumah. Bahkan hewan pun ada yang punya rumah sekarang. Ya, Masya Allah. Ya, itu tidak menarik, gitu kan? Jadi harus beda. Makanya ketika kita sholat, kita diingatkan lagi setiap sholat. Setiap sholat. Ayo kuatkan pada dirimu komitmen, saya harus komitmen. Setiap yang dititipkan pada saya mesti jadi ibadah. Iyyaka na'budu, cuma untuk engkau ya Allah. Untuk engkau, itu bedanya. Jelas sampai sini ya? Pelan-pelan. Jadi kalimat yang pertama ingin menegaskan bahwa semua aktivitas kita, poinnya satu, mesti jadi ibadah. Karena ini tujuan hidup kita. Bukan untuk main. Untuk ibadah. Quran Surah ke-51 ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إن شاء الله وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali semua aktivitas yang ia kerjakan, nikmat yang melekat pada dirinya, untuk ia jadikan sebagai ibadah kepadaku, kata Allah, sebagai ibadah. Masya Allah. Perhatikan kalimatnya di sini, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Manusia disebutkan di sini dengan kata ins. Padahal manusia disebut dengan 5 nama di Quran. Ada bashar, terulang 35 kali dalam Al-Quran. Ada ins di sini disebutkan. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran bersanding dengan jin. Ada insan, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, tersebut 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat, 43 surah yang berbeda. Ada nas, ya. Masya Allah, ini paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas, ya. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Dan bani Adam atau dzurriyyah Adam disebutkan di 7 ayat di dalam Al-Quran. Nah, yang di sini uniknya disebutkan ins. Ins itu bentuk tunggal dari nas. Personal sifatnya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, "Hei, ibadah ini tidak hanya berlaku komunal, tapi semua orang, setiap yang bernama manusia, setiap personalnya mesti menjadikan semua aktivitas dan segala nikmat yang melekat pada dirinya untuk ibadah. Dan setiap kita akan ditanya tentang ibadah kita itu. Gak bisa diwakilkan. Fulan, bagaimana hidup kamu? Ya Allah, saya wakilkan aja sama dia supaya bisa bicara. Gak bisa. Antum silakan, pejabat paling hebat punya jubir. Ketika nanti ditanya oleh Allah, gak bisa. Ya Allah, saya punya jubir, dia aja yang ditanya, jangan saya. Gak bisa. Gak bisa, ya semua akan ditanya. Karena itu sifatnya personal. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins, bisa Allah katakan begini, wa ma khalaqtul jan wan nas, bisa. Tapi kenapa menggunakan kata ins? Ingin menunjukkan bahwa esensi ibadah berlaku bagi setiap person yang tercipta. Sebaliknya kalau ada manusia diciptakan oleh Allah lantas dia tidak beribadah, maaf, maka ada yang keluar dari hakikat kemanusiaannya. Ya. Kalau dalam bahasa bebasnya, kamu bukan manusia gitu. Kan manusia itu untuk ibadah. Untuk ibadah, ya. Awas, bahasa agak tingginya deh, bahasa agak tingginya. Hati-hati. Pelan-pelan. Jadi bagaimana caranya? Semua aktivitas kita, ya, Masya Allah, kemudian semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, dari kita bangun tidur, sampai tidur lagi, mengecek semua inventaris yang ada di rumah, yang berkait dengan aktivitas kita, di kantor dan segalanya, bagaimana caranya semua mesti menjadi ibadah? Saya sampaikan hadis kunci, Pak, ya. Bukan yang ini. Lihat kalimatnya. Ibadi, hambaku, kata Allah, Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan saya sudah siapkan rezeki untukmu supaya kamu enggak capek. Jadi sebetulnya rezeki kita sudah ada, nanti pembahasan rezeki saya terangkan bagaimana urutannya. Sudah ada. Jadi jangan karena kesibukan kita ingin mendapatkan rezeki tiba-tiba melupakan nilai ibadah. Perhatikan kalimat-kalimat hadisnya. Kalau engkau masih mencari dunia meninggalkan ibadahmu, saya akan buat capek la usallitannalakad dunya. Saya akan buat capek kamu dengan urusan dunia dan saya tidak akan berikan rezeki kepadamu kecuali sesuai dengan hak yang harus engkau peroleh saja. Misal ada orang kerja capek luar biasa, kerja keras, masya Allah, saking kerasnya berangkat gelap, pulang gelap, lupa sholat, lupa macam-macam. Lu menghasilkan 100 miliar, dia bangga, ini kerja keras saya dapat 100 miliar. Kata Allah, kamu gak usah bangga, memang rezeki kamu itu segitu. Kamu cari-cari pun dapatnya akan segitu juga, jadi ngapain dibanggain? Ya, gak harus dibanggakan. Saya akan buat capek kamu, sampai tidak akan kamu mendapatkan rezekimu kecuali sesuai yang telah saya tetapkan. Tapi kalau kamu ikuti ketentuan saya, tidak kamu tinggalkan ibadahnya, maka kamu akan saya buat tenang dalam kehidupan dan Allah berikan rezeki sesuai dengan yang kamu butuhkan. Ini selesai. Jadi kalau kita ibadahnya nyaman, jalan dengan tenang, demi Allah saya katakan, rezeki akan datang. Ya. Nanti dalam bahasan yang khusus, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita akan bahas. Ada rezeki yang kita kejar, ada rezeki yang mengejar-ngejar kita. Masya Allah. Bahkan diantaranya, min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Ada orang mengatakan, gak nyangka saya dapat ini. Emang gak usah disangka. Dia datangnya dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan nyangka. Pasti ada gitu ya. Pasti ada. Anda bayangkan. Rizki yang kita cari disebut dengan adlullah, keadilan Allah. Rizki yang mencari-cari kita disebut dengan fadlullah, keutamaan dari Allah. Makanya orang katakan, hadza min fadli rabbi, ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya. Jelas ya? Nah, karena itu, supaya hidup kita mudah, nyaman dalam kehidupan dunia akhirat, maka jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Pelan-pelan. Iyyaka, bukan pada yang lain, hanya untuk Allah. Ini bukan pada yang lain, hanya pada Allah. Ya, tujukan karena Allah. Makan karena Allah, minum karena Allah, bekerja karena Allah, masya Allah. Ibu merawat anak karena Allah, segalanya. Lillah, lillah. Orang haji juga sekarang mau haji. Siap-siap, sudah mau berangkat, macam-macam, masya Allah. Itu pun kalau bukan karena Allah, tidak akan seibadahnya. Ya. Nggak ada pahalanya. Makanya peringatan pertama, kami tekankan pada saudara-saudari kami yang akan berhaji. Ayat haji di Quran, itu dimulai di Al-Baqarah 196. Posisi paling kiri sebelah bawah, itu pertama kali ketika Allah minta menyempurnakan ibadahnya, itu bukan fikih yang disebutkan, tapi kalimat tauhid. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji itu dan umrah, lakukan karena Allah, lillah. Masya Allah. Kalau di Quran ada ibadah bersanding dengan kesempurnaan, sempurnakan, itu tandanya ada orang ibadah tidak sempurna. Ya, tidak sedikit yang tidak sempurna. Salah satu sebabnya kenapa? Karena bukan lillah. Ya, masya Allah, nunggu-nunggu cukup lama, keluar biaya banyak, tenaga tidak juga sedikit keluar. Ya, begitu sa'i, sa'inya live, tangan kanannya pegang handphone, robbik firwarham begini, orang lain lihat, ngapain jauh-jauh. Ada yang pulang dari Arafah, begitu selesai, mau ke Muzdalifah, diminta oleh Quran zikir, ini baru pasang status, sedang menuju Muzdalifah. Habis deh. Bahkan ada yang belum berangkat, sudah habis pahalanya. Ria itu kan menggugurkan pahala. Ingat betul ya, ria itu rumus Qurannya, menghanguskan semua pahala. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan anda gugurkan kebaikan-kebaikan yang telah anda tenun lelah itu dengan maaf berbuat sesuatu yang merusak dan menghancurkan amalan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Di ria itu bisa menggugurkan amalan, habis semuanya. Enggak bernilai. Bukan cuma infak, ada orang salat kan ria. Al-maun itu. Ya, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Masyaallah, orang salat masih bisa celaka, apalagi yang enggak salat. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Di antara makna lalai itu alladzina hum yuraun, yang ria saat dia menunaikan salat. Ada orang haji ria, ada. Indikasinya bukan lillah, bahkan sebelum berangkat sudah ria. Ya. Tidak keliru kalau anda ingin kumpulkan, ingin minta maaf, tidak ada masalah di situ. Ya, tidak ada persoalan, silakan. Tapi kadang-kadang lupa lisan. Bapak ibu sekalian, warga kompleks semuanya, ya, kami akan berangkat, mohon doakan kami supaya lancar aktivitas haji kami.

Ramadhan ila Ramadhan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat ada pekanan. Ramadhan ila Ramadhan ada tahunan. Kalau benar dituraikan kata Nabi, kafaratun itu akan menghapuskan ya lima bainahunna, dosa-dosa yang pernah dikerjakan di antara keduanya. Jadi kalau Anda tadi punya salah misalnya saat salat subuh sampai ke zuhur, dan mustahil ada orang tidak berbuat salah, maka saat Anda salat zuhur itu benar salatnya, tuntas semua kesalahan dan dosanya digugurkan oleh Allah. Ya, kecuali dosa besar. Ya, dosa besar. Maaf, yang pekanan Jumat ke Jumat selesai. Yang tahunan belum selesai pekanan, ya tahunan dihapuskan oleh Allah. Ramadan digugurkan. Ya. Makanya kata Nabi, maaf, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya, celaka, celaka dan keterlaluan. Keterlaluan berlumur dengan kotoran. Ya. Di raghima anf itu salah satu maknanya, bu'dan atau raghima anfun. Ya, di hidungnya ada kotoran, debu. Ya. Celaka orang yang diberikan Ramadan tapi dia tidak mampu, maaf, tidak mampu beristighfar kepada Allah di bulan Ramadan itu yang bisa mengampuni dosanya. Dikata Nabi, orang yang keluar dari Ramadan, alumni Ramadan, tidak terampuni dosanya itu orang celaka. Ya, bahaya dalam hidupnya. Baik. Saya akhiri dulu bagian terakhirnya, nanti kita coba berikan waktu kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kesimpulan pertama, kalau semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita di Maliki Yaumiddin dengan ayat sebelumnya, ingin selamat, ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, maka jadikan semua itu sebagai ibadah karena Allah. Jelas ini? Maaf, kedudukan, mohon izin, saudara kami, para ikhwan, jika teman-teman ada yang dititipkan oleh Allah kedudukan, artinya ibadah antum ada di situ. Ayo bikin polisi, kebijakan-kebijakan yang baik. Ya. Misal antum jadi ketua RT atau ketua RW, bikin surat aja ke keluarga muslim. Yuk, prioritaskan sholat berjamaah, setiap sholat subuh, di hari weekend kita ke masjid, misal. Bikin surat. Ya. Antum gak usah peduli, berapa yang sholat itu gak usah peduli, yang penting antum tuliskan. Misal, 3 orang aja ke masjid karena surat yang antum buat, itu Allahu Akbar. Antum mendapat pahala dari orang-orang itu. Ya. Ada di hadis muslim, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin, falahu ajruhu, mithla ajri fa'ilihi, min ghairi an yankusa min ajri syai. Ya. Masya Allah. Siapa yang menunjukkan, memberikan fasilitas pada seseorang untuk berbuat baik, lalu dia lakukan, maka Anda mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Maka bayangkan kalau 10 orang kemudian dia ke masjid, Anda meninggal dunia dia masih ibadah, pahalanya berapa itu mengalir? Masya Allah, mumpung masih ada, karena kalau sudah nggak ada susah. Kan kedudukan ditukar, Pak, Bu. Dia nggak usah bangga kalau punya kedudukan, nggak usah bangga. Salah kalau berbangga diri, itu peluang untuk berbuat kebaikan. Itu peluang. Ya. Mudah bagi Allah, Quran Surah 3, ayat 26-27 itu, posisi paling kanan, ya, bawah sedikit. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman. Anda sekarang jadi pimpinan, besok busa sudah, begitu pensiun keluar. Atau enggak tunggu lama kan? Masya Allah, mumpung masih ada keadaan di atas, kalau sudah di reshuffle enggak tahu waktunya kapan, kan enggak ada kesempatannya. Ya, ayo buat kebijakan yang baik. Kalau cuma kedudukan bangga, oh ketinggalan. Dulu Fir'aun, kedudukannya tinggi sekali, jadi raja sampai ngaku Tuhan, bangga. Sombong, hancur juga oleh Allah. Jadi kalau ada orang seperti sekarang, punya kedudukan enggak seperti Fir'aun bangga, itu orang ketinggalan zaman. Yang dulu sudah ada. Ya. Sama, Anda dititipkan harta benda misalnya, Masya Allah sekaya apa sih? Ya, itu bukan untuk pamer. Dulu Korun sudah ada, lebih kaya. Quran Surah 28, ayat 76-79. Masya Allah, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya, maaf di kiri sebelah bawah di Mushaf Standar. Ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Korun itu dari kaumnya Musa. Fabagha alaihim, sombongnya luar biasa. Apa yang dia sombongkan? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Ayat 76 ya. Kami titipkan dia, bahasanya kami titipkan, bukan Korun yang punya, kami yang punya. Surah ke-28 Al-Qasas ayat 76. Kami titipkan pada Korun harta yang melimpah sampai-sampai kunci, Pak. Kunci brankasnya saja, Bu, tidak sanggup dipikul oleh 10 orang terkuat di zamannya. Lu bayangkan. Antum kalau punya kunci brankas, biasanya disembunyikan apa dipamerkan? Ya, pasti disembunyikan, masa dipamerkan? Antum foto, plak, ya, buat di Instagram, kunci brankas saya itu cari masalah. Gitu. Cari masalah. Ini enggak, Korun enggak. Dia setiap kemana-mana, Pak, ya, di belakangnya ada 10 orang, cuma ngangkat kunci brankasnya saja. Dia ingin tunjukkan pada orang, hey, kalaupun ada yang ngambil harta saya, ambil aja. Enggak akan habis kok saking kayanya saya. Saking kayanya saya. Masya Allah, kaya luar biasa dan sombong dan hancur semuanya. Hancur. Ya. Jadi kalau ada orang merasa kaya sekarang, kemudian sombong, itu orang ketinggalan zaman. Jauh ketinggalannya. Dulu sudah ada dan dia lebih kaya. Jadi keterlaluan kalau ada orang sekarang mengaku kaya, sombong itu keterlaluan. Karena kekayaannya enggak sekaya Korun. Ya, dan Korun hancur juga. Perhatikan ketika Allah meluruskan Quran ini di ayat 77-nya, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kami titipkan ini bukan buat pamer, tapi supaya engkau menggunakannya untuk kepentingan ibadah, mencari tempat terbaik di akhirat. Nanti pulang ke rumah, coba cek di keluarga. Karena masing-masing anggota keluarga itu diberikan titipan yang berbeda. Ada titipan pengetahuan, titipan tenaga. Ya, mohon maaf, barangkali yang enggak dititipkan harta benda itu menurut Allah itu dia sudah banyak bangun malam. Saking enggak punyanya jarang sering puasa. Antum jangan bangga kalau baru bisa puasa Senin Kamis, di sana sudah ada ayyamul bait. Jangan bangga kalau baru bisa ayyamul bait, di sana sudah ada yang puasa daun. Sudah ada. Ya. Sudah ada yang tiap malam tahajud. Sudah ada yang mulai menghafal Quran. Masya Allah. Dengan sekian jangan bangga kalau cuma hafal Quran satu riwayat, ada yang 13, ada yang 7 riwayat, ada yang 10 riwayat, ada yang 14 riwayat. Masya Allah. Ya. Ini semua itu cuma titipan. Gunakan untuk ibadah. Karena itulah mohonkan kepada Allah. Mohonkan. Ini poinnya. Kalau kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita untuk ibadah, maka mohon berdoa. Runtunan keduanya. Wa iyyaka nasta'in. Minta supaya ditolong oleh Allah. Supaya dibantu. Supaya diberikan petunjuk. Makanya ketika antum mengucapkan iyyaka na'budu, mustahil kalau kita bisa ibadah sendirian tanpa bantuan Allah. Karena itulah kemudian kita ikrarkan, ya Allah, kalau ada kelemahan-kelemahan, kekurangan dalam kami, sekarang kami mohon pertolongan-Nya, ya Allah. Bantu kami. Berikan kemudahan. Maka kita ucapkan wa iyyaka nasta'in. Baik, saya mau berhenti sebentar dengan menutup uraian ayat ini dengan sesuatu yang penting. Ini rumus yang harus Anda amalkan. Lihat persamaannya. Fokus sedikit ya. Bismillah. Nanti ini bisa ditemukan diantaranya di ilmu balaghah dan ilmu arud. Ya. Kalau di nahu atau sorab belum sampai ke sini. Lihat saya terutkan rumusnya ya. Kenapa saya berikan wawu di sini dan ia karena stainya pindah ke sini. Wawu itu diantara rumusnya, diantara maknanya itu bisa berarti persamaan, equal, hal yang sama. Jadi kalau kita turunkan ke bawah, misal kita tuliskan begini, iyyaka na'budu, wa-nya di sini, kita turunkan persamaannya, sama dengan kan, iyyaka nasta'in. Lihat sini, ini ibadah, ini solusi. Pelan-pelan, minta tolong kan, minta solusi kan? Minta solusi, minta pertolongan. Baik. Sekarang perhatikan sini. Kalau orang minta tolong, umumnya sedang punya apa? Masalah. Mustahil orang minta tolong gak ada masalah. Tolong saya apa? Kenapa? Gak ada apa-apa. Pasti ada masalah gitu ya. Pasti ada masalah, ada persoalan. Ya, ada problem. Turunkan ayat Qurannya. Dan uniknya, semua manusia kata Allah, itu diuji dengan masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 2 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai. Dan kalian sepanjang masih hidup, kami pasti akan uji dengan berbagai persoalan. Di masalah itu dititipkan oleh Allah kepada kita, bukan ingin menjadikan hidup kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas hidup kita. Sebab kalau tidak diuji dengan masalah, hidup kita tidak akan berkembang. Anak bapak ibu tidak menangis bagaimana kreativitas orang tua muncul. Ya, mustahil itu. Nanti akan vakum aja kehidupannya. Dari mulai dilahirkan sampai tumbuh dewasa enggak pernah nangis. Anak orang lain terlahir nangis, anak kita diam misalnya kan, diam aja itu kan bahaya. Enggak muncul kreativitas. Ya. Dan menariknya, pelan-pelan, ketika masalah ini didapatkan, saya agak cepat saja, agak cepat. Ketika masalah ini didapatkan, ditujukan kepada kita, itu Masya Allah bahasa Qur'annya, itu ujian yang Allah titipkan kepada kita untuk membuat kita lebih baik. Lebih baik. Dan tidak mungkin Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Ayat 286. Pelan-pelan. Dan tidak mungkin Allah menitipkan satu ujian persoalan kepada kita kecuali kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menitipkan ujian pada seorang hamba kecuali dia sanggup. Jadi mustahil Allah menitipkan ujian di luar batas kemampuan kita. Artinya, mohon maaf, kalau di antara kita sedang punya masalah, seberat apapun yang kita genggam sampai saat ini, kita rasakan, jangan mengeluh. Karena menurut Allah cuma kita yang mampu, yang lain gak bisa. Makanya dititipkan pada Bapak, karena Bapak yang bisa, yang lain gak bisa, Pak. Ya. Karena itu ketika kita punya masalah, yakinkan, Alhamdulillah Allah titipkan kepada saya. Artinya Anda yang dipercaya. Ya. Gak usah ngeluh, Ya. Ngeluh itu enggak menyelesaikan persoalan, Bu. Kita mengeluh, masalah enggak akan tuntas, cuma datang masalah baru. Ingat betul, ketika Allah titipkan pada Anda, cuma Anda yang mampu, yang lain tidak. Ya. Dan enggak usah terlampau bangga, bikin status, ternyata cuma saya yang mampu, ya enggak usah. Ya. Itu bikin masalah, gitu kan. Baik. Jadi ini poin pertama. Saya beri gambaran sini ya. Lihat bagaimana keadilan Allah. Sebelum saya turunkan ke sini. Lihat bagaimana adilnya Allah. Adilnya Allah. Tahu cicak? Cicak, baik. Bagaimana beraktivitasnya? Merayap ya? Baik. Makanannya apa? Nyamuk. Saya mau tanya. Nyamuk bisa terbang? Cicak? Di mana logikanya? Ada makhluk, makanannya bisa terbang. Makhluknya enggak. Yang makan enggak bisa terbang, yang dimakan bisa terbang. Apakah nyamuknya cuma terbang aja cicak? Enggak mungkin. Cicaknya cuma lihat, itu mustahil. Ya. Tapi perhatikan pesan orang tua kita ketika memberikan syair-syair. Sebetulnya dulu itu ada kalimat-kalimat baik untuk kita renungkan. Coba lihat dulu orang tua kita pernah menyampaikan satu syair. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam. Masya Allah. Datang seekor nyamuk. Selanjutnya silahkan teruskan. Ya. Poin saya, perhatikan. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Cicak ini merayap cuman diam-diam. Cuman diam-diam aja tapi dia merayap. Yang menarik datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk tapi nyamuknya datang. Kalau dia tidak merayap sekalipun diam-diam, nyamuknya gak akan datang. Tapi karena dia merayap walaupun diam-diam, nyamuk datang. Siapa yang datangkan nyamuk? Kalau cicak aja merayap yang terbang bisa datang, maka bagaimana dengan manusia yang bisa mengerjakan apapun? Mudah bagi Allah mendatangkan. Kalau dia tingkatkan kedekatannya dengan Allah, Allah akan datangkan bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Allahu Akbar. Cicak aja dapat, kenapa kita enggak? Ini enggak ada yang mustahil, ya. Enggak ada yang mustahil. Baik, ini problem. Masalah. Pelan-pelan. Kita ingin solusinya. Ketika kita mohonkan solusi, ya wa iyyaka nasta'in, ternyata yang menarik didahului dulu oleh ibadah. Kalimat solusi ini disandingkan dengan ibadah, dibuat persamaan. Ibadah sama dengan solusi. Seakan-akan ada pesan di Quran, jika seseorang punya persoalan dalam hidupnya, apapun itu, sebetulnya gampang menyelesaikannya. Yang punya solusi Allah, yang punya rizki Allah, kenapa enggak didekati pemilik solusinya? Ibadah. Ini mohon maaf, kalau Anda juga punya persoalan, misal di kantor, masalah enggak tuntas, kan? Atau ada yang di kantornya champion, dia juara, tapi di rumahnya persoalan enggak pernah tuntas, padahal harta cukup berlimpah, kedudukan tinggi, masalah enggak selesai-selesai, cek, mungkin ini yang enggak maksimal. Ya, ini yang gak maksimal ibadahnya. Kita ambil contoh lain, Quran surah 65 At-Talaq, akhir ayat kedua, awal ayat ketiga, di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Baik, lihat persamaannya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, masyaallah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, takwanya naik, yaj'al lahu makhraja, kami berikan jalan keluar pada setiap persoalan yang tengah dialami, diberikan solusi. Di persamaan di ayat ini, takwa meningkat, takwanya meningkat, masalah selesai. Ya. Bahkan rizki, masya Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rizkinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Rizki itu bukan cuma uang, hati-hati. Keturunan itu rizki, ketenangan itu rizki. Kadang-kadang ketenangan itu bisa lebih penting dibandingkan dengan harta yang kita lihat dan kita pegang. Ya. Saya sering tanyakan. Bapak ibu mau pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Dan tidak ada pilihan ketiga. Itu gak mudah, kan? Ini ingin menunjuk bahkan ketenangan itu penting dalam satu peristiwa. Ya, hati-hati ya. Baik, jadi kalau Anda tingkatkan takwa, itu masalah selesai. Rizki datang. Dan takwa disebutkan di Quran sebanyak 115 kali. Dengan derivasi yang beda-beda. Ya, kata-kata yang beda. Ada muttaqin, yattaqun, tattaqun, ya? Ittaqillah, macam-macam. Kalimat takwa ini kalau disebutkan di Quran selalu bersanding dengan ibadah, amal soleh. Coba cek kalimat takwa pertama di Quran bersanding dengan amal soleh. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, salat, amal soleh. Jadi kalau orang salat ini masalah selesai. Puasa ujung-ujungnya takwa. Lihat Al-Baqarah 183, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Taqwa lagi. Jadi rumusnya gampang. Kalau antum ingin menyelesaikan persoalan dalam hidup, dekati yang punya solusi dengan meningkatkan takwa, caranya ibadah. tingkatkan ibadah. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Masya Allah. Kita ambil contoh ya, contoh terakhir kita tutup di sini. Quran surah 21 Al-Anbiya. Ini paling komplit dan ini kalau isyarat Qurannya akan dialami oleh setiap makhluk yang hidup. Quran surah 21 ayat 83 sampai 92. Catat saja dulu nanti dibuka kemudian ayat 83 sampai 92. Ini ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, ini adalah gambaran dari Quran tentang kisah para nabi dan orang saleh yang mengalami persoalan dalam hidup. Ada yang sakit parah luar biasa. Ada yang masalah dengan keturunan. Ada yang masalah, maaf, dengan aktivitas yang menghimpit sampai gelap mata. Ya, sampai gelap mata. Tapi semua dibebaskan oleh Allah. Dan kalimat menariknya di ayat-ayat ini adalah, orang-orang yang punya masalah serupa dengan ini, kami akan berikan solusinya kalau mengerjakan amalan yang sama dengan mereka. Saya kasih satu contoh saja ya, di rangkaian ayat ini tentang Nabi Ayyub di ayat ke-83-nya sampai 84. Perhatikan kalimatnya, wa ayyuba idznada rabbahu rabbi anni massaniy adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ada ayat ini? Quran surah 21 ayat 83. Wa ayyuba, biasanya kalau dalam bahasa Arab, kalimat pertama dalam satu rangkaian kata itu biasanya menggunakan harakat dhammah u rafa. Al-masjidu kabirun. Hampir tidak dikatakan al-masjidah. Selalu u. Ya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Ya. Pelan-pelan. Di sini pakai A. Wa ayyuba. A itu harakatnya, maaf, fathah kasrah atau dhamma. Fathah. Apa artinya fathah? Fataha. Iftahil bab. Apa artinya iftah? Fataha. Buka, terbuka. Fathah itu sesuatu yang terbuka. Wa ayyuba. Dan kami buka kisah Ayub ini untuk menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihat dan mempelajarinya. Ya, ada ilmu nanti untuk membaca itu ya, diantaranya di ilmu Arab. Kenapa harakatnya fathah nasab, kuat, nasab itu kuat. Seakan-akan ingin katakan, kami buka kisah Ayub ini supaya jadi inspirasi untuk Anda, menjadi motivasi yang kuat dalam kehidupan. Idznada rabbah, ketika beliau menyeru pada Tuhannya, diuji dengan penyakit luar biasa Bu ya. Ya, tapi jangan ngarang ya. Ini tidak disebutkan penyakitnya apa, cuma kondisinya luar biasa parahnya. Ya. Ada yang, maaf, berspekulasi mengatakan penyakitnya itu penyakit kulit. Ya. Kemudian ada belatungnya, begitu mau sholat dicopot dulu, setelah sholat dipasang lagi. Nggak ada kerjaan ngarang-ngarang begitu. Ya. Itu nggak ada. Itu zamannya Ali bin Abi Thalib, kalau ada yang seperti itu, besoknya nggak ngajar lagi. Nggak ngajar lagi, itu cerita-cerita yang muncul di masyarakat yang tidak ada sumbernya. Jangankan hadis sahih, hadis palsu aja nggak ada. Tidak ada. Itu karangan Israiliyat yang kemudian dipopulerkan kembali. Taib. Penyakitnya luar biasa, cuma diisyaratkan tidak pernah, mohon maaf, dialami oleh orang sebelumnya dan tidak akan diderita oleh orang setelahnya. Dan bukan cuma penyakit ini saja, kalau dirinci, ayat yang dituliskan sampai 84, ujiannya itu tiga. Tiga. Ya. Ayub ini kan orang kaya, Masya Allah. Kemudian keturunannya luar biasa, ya. Ada 12 anaknya, kaya, semua sehat-sehat, kuat. Kan? Yang ketiga ini menarik. Ya. Ini menarik. Mohon maaf, dan soleh. Soleh. Kaya, keturunan sehat, kuat, dan soleh. Dekat dengan Allah. Ya, sehat luar biasa. Satu kali diuji. Dengan tiga hari aja, tiga hari. Hari pertama, mohon maaf. Semua hartanya hancur. Lebur. Ternaknya mati semua. Kemudian seluruh aset perkebunannya terbakar. Insya Allah. Apa yang terjadi? Ternyata ibadahnya meningkat dua kali lipat. Bukan menurun. Ayo kami uji ini untuk contoh bagi manusia. Engkau kaya luar biasa, banyak aset saya hancurkan sekarang. Apakah akan turun ibadah? Tidak. Dua kali lipat. Ada Nabi, Rasul, Masya Allah, surganya jelas. Diuji dengan kekayaan, hancur semuanya dalam satu hari, meningkat ibadahnya dua kali lipat. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, gak jelas surganya. Kehilangan sendal di masjid, rame. Masya Allah. Ya. Gak evaluasi diri gitu ya. Baik, kita teruskan. Hari kedua, barangkali keturunannya masih ada. Diwafatkan oleh Allah. 12 anaknya wafat sekaligus. Bukan satu dua, 12 anaknya. Seorang kehilangan satu anak dipanggil oleh Allah, bukan kehilangan sebetulnya, bukan kehilangan. Allah ambil tugasnya selesai. Cuma tinggal yang belum selesai adalah tanggung jawabnya di akhirat, akan ditanya. Maka yang sering berharap punya keturunan setelah dikasih, hati-hati itu. Itu titipan, Anda akan ditanya. Mungkin tugas Anda tidak harus sampai dewasa. Masya Allah, ada yang tugasnya baru berapa bulan, ada yang tugasnya baru dilahirkan, ada yang tugasnya sampai beranjak tumbuh. Hati-hati, itu semua tugas, tugas, ya. Yeah. Dan akan ditanya di akhirat nanti. Ini 12 anak yang diwafatkan oleh Allah, dipanggil segera. Meningkat lagi dua kali lipat. Barangkali masih sehat, diuji dengan penyakit yang tidak dialami orang sebelumnya, tidak akan pernah tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya. Masya Allah. Kurang lebih nikmat dalam usia dalam masa 20 tahun. Setelah 7 tahun dengan istrinya bersabar dengan itu, istrinya mengatakan begini, Bu, istrinya. Kalau dalam bahasa kita, papa kan Nabi, Rasul, bisa mengangkat tangan dikabulkan doanya. Kurang berapa lama kita menanti, mohonkan kepada Allah supaya disembuhkan. Disembuhkan gak minta banyak, asal sembuh aja. Lihat jawaban Ayub. Bertanya pada istrinya, berapa lama kita senang? Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji sekarang? Kurang lebih 7 tahun. Perhatikan Pak jawaban Ayub. Nanti saja, kalau masa ujian sama dengan kekayaan itu 20 tahun, sama-sama senangnya, baru saya mohon kepada Allah. Malu rasanya, diberikan kenikmatan 20 tahun, diuji seperti ini baru 7 tahun, sudah minta kepada Allah. Malu rasanya. Tapi yang paling menarik, ketika penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau untuk ibadah, bukan beraktivitas. Ini saat sakit masih bisa beraktivitas, masih bisa ibadah, nggak pernah mengeluh. Biasa aja nikmati, alhamdulillah, dekati Allah, berdoa dengan baik. Tapi yang paling menarik, ketika penyakit ini sudah mengganggu Ayub untuk ibadah, sesuatu yang mengganggu dalam bahasa Arab disebut dengan durrun. Durrun. Jamaknya darra. Nanti ada godaan-godaan dalam hidup ibu, bapak sekalian yang akan mengganggu secara fisik pada kita. Ya. Di antaranya Al-Baqarah, Quran Surah 2 ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum masatuhumul ba'sa wad-dharra. Ada penyakit yang mengganggu, ya. Ada godaan secara fisik, ya. Kalau Ayub kena penyakit fisik luar biasa, barangkali kita kasih hujan, ya, mulai kena fisik macam-macam. Nah, ini penyakitnya sudah mengganggu kepada ibadah, sulit untuk ibadah, ya. Kalau kita mau salat susah gitu, ya, baru berdoa. Masyaallah. Apa doanya? Perhatikan doanya. Rabbi anni massaniya dhurr wa anta arhamar rahimin. Perhatikan kalimat doanya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa mantap menunaikan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya dalam ibadah, ini sudah enggak nyaman lagi ibadah. Sedangkan Kau yang paling sayang kepada saya. Ya. Kalau dalam bahasa bebas, kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan doa saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Allahu Akbar. Ketika kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ayub melekatkan kata ibadah, langsung turun jawabannya di ayat 84-nya. Fastajabna. Ya, menggunakan fa, Pak. Saya pernah terangkan dulu, ya, masih ingat? Ada menggunakan huruf waw, ada menggunakan fumma, ada menggunakan fa. Itu beda. Kalau pakai waw, itu ada jeda sedikit. Ya, kalau bahasa Qur'annya wastajabna, artinya Ayub selesai berdoa nunggu 5 menit jawaban turun. Kalau pakai thumma, berdoa saat itu barangkali besok baru terjawab. Tapi kalau menggunakan fa, itu artinya tidak ada jeda. Selesai berdoa seketika jawaban turun. Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min dhurri. Kami langsung jawab doanya, kami sembuhkan dia. Bukan cuma disembuhkan saja. Masya Allah, ternyata, Masya Allah, setelah sembuh ini, apa yang terjadi? Tadi kan anaknya berapa? 12 kan? Setelah sembuh, kemudian istrinya mengandung lagi. Setiap kali mengandung, kembar, sampai mengandung 12 kali lahir 24 anak. Wa atainahum mithlahum wa ma'ahumahum. Kami berikan kembali keluarganya yang hilang kemarin. Wa mithlahum ma'ahum, dan semisal mereka sama persis jumlahnya. Ya, yang semula merasa kehilangan 12 anak, dikembalikan 24 anak. Ya, kebiasaan orang-orang pada saat itu, karena Ayub ini orangnya baik, dekat dengan sekitaran, begitu mendengar sembuh, ini kebiasaan mereka mengunjungi, kalau dalam berkunjung itu bawa sesuatu. Maka Masya Allah sekampung kunjungi Ayub. Begitu datang, kasih ini. Begitu selesai, ternyata kekayaannya meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Anda bisa bayangkan. Tapi yang paling menarik, di ujung ayatnya ditutup, demikian pula kami akan berikan pada orang-orang beriman. Yang punya masalah serupa dengan Ayub, akan diberikan hal yang sama. Kalau dia melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh Ayub. Di antaranya apa? Para nabi itu meningkatkan ibadah. Ini. Bahkan dalam sakitnya pun yang diingat ibadah. Jadi kalau antum sedang punya masalah, dahulukan kepentingan ibadah dulu. Ibadah, itu yang susah cari pekerjaan. Apa motifnya? Jangan-jangan cari kerja untuk dunia aja, itu lama jawabannya. Lama. Hadirkan untuk ibadah, minta untuk ibadah. Ya Allah, mohon tunjukkan pada saya misal saja. Antum pengen 1 miliar, misal minta ya, banyak banget kan, ada kepentingan tertentu. Hadirkan dulu kepentingan ibadah, baru yang lain ikut. Ya Allah. Hamba sudah berusaha, ya Allah, beribadah sholat, sedapat yang hamba minta. Cuma sampai sekarang belum bisa zakat, ya Allah, yang sekiranya bisa memberikan bantuan kepada banyak orang. Hamba tidak minta banyak, mohon ya Allah beri kesempatan berzakat dengan 25 juta saja. Supaya ada kebaikan untuk orang banyak. Zakat itu berapa persen? 2,5%. Kalau minta zakat 25 juta, artinya minta berapa? Masya Allah. Coba cek ya, jangan-jangan yang sakit minta sembuh karena pengen sembuhnya aja, ibadahnya gak ada. Kamu ini dikasih sehat, sholat enggak. Dikasih sakit enggak zikir juga, sekarang pengen sembuh lagi. Kapan kamu mau ibadahnya? Sehat enggak ibadah, sakit enggak ibadah, sudah sakit pengen minta sehat lagi. Kapan mau ibadahnya? Ya. Saya pernah punya kejadian menarik dulu. Alhamdulillah saya dititipkan sakit dulu. Ya. Dan komplit, tipes, ketemu temannya DB. Dirawat di rumah sakit. Datang ke situ, Masya Allah. Jadi ketika dirawat, disediakan dokter Masya Allah katanya yang paling baik di situ. Itu 4 kali visit datang, kurang lebih. Kunjungan pertama disebut Ade saya. Apa yang dirasakan deh katanya. Kunjungan kedua, Mas. Gimana Mas? Katanya. Kunjungan ketiga, karena anak kami juga sama-sama dirawat, ikut sama dia. Dan di satu ruangan kan, berubah jadi Bapak. Bagaimana Pak? Ini 3 kali Bapak tuh. Yang ketiga ini saya masih ingat betul. Kalimat dokter ini mengatakan, Pak, sudah ada rumus dalam dunia ilmiah. Sudah ada rumus. Bapak ini tidak akan pernah naik darahnya, kecuali nanti di hari kesekian. Hari kesekian. Jadi semuanya rumusnya seperti itu. Mau obat sehebat apapun akan tetap seperti ini. Jadi sabar aja, tunggu, silakan. Kalau manusia sudah mengatakan dengan ilmunya demikian, maka kita bisa berharap kepada yang paling mengetahui. Untuk menutup dan menghilangkan sifat yang seperti itu. Ya, supaya mengatakan bahwa ada yang lebih daripada ini. Maka malam-malam bangun, saya tayamum, kemudian kita mencoba sholat di malam hari, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, penyakit yang kau titipkan ini hamba terima dengan penuh kelapangan. Hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Namun nampaknya sudah membuat orang mulai sibuk. Ya. Jadi ke rumah sakit sudah mulai banyak orang, ya macam-macam. Hamba ingin meringankan mereka ya Allah. Jangan biarkan rumah sakit ini sibuk, jangan biarkan macam-macam. Ya. Tunjukkan kebaikan. Tiba-tiba besoknya dokter yang biasa visit jam 11 datang jam 7. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Begitu masuk, Ustaz, tiba-tiba panggil Ustaz. Ini harusnya gak begini, kenapa kok bisa begini? Kenapa dok, saya bilang. Ternyata sudah naik nih, sekarang sudah naik. Kayaknya doanya banyak ya. Jadi pada pagi itu tiba-tiba semuanya naik, berubah dan sehat lagi. Selesai. Kisah ini menyebar di rumah sakit. Tiba-tiba pasien yang ditangani dokter tadi, ada yang naik ke atas ke tempat kami. Ya, Tad, kami tetangga kan yang di Bekasi, anak saya sakit. Oh, terus kenapa? Dokternya sama dengan Ustaz katanya, yang itu. Disuruh minum, tapi obatnya paling bagus gak sembuh-sembuh juga. Menurut Ustaz bagaimana? Katanya. Saya bilang, kenapa datang pada saya? Ini. Saya bilang, ibadah, minta sama Allah, berdoa. Siapa yang doa? Ya yang sakit, saya bilang. Itu masalahnya, sebab anak saya gak mau berdoa. Saya bilang, silahkan, kalau mau selamanya di sini. Minta pada Allah, dimintakan. Dan Masya Allah ketika dilakukan berdoa dengan baik, mohon pada Allah antara hubungan dia dengan Allah, dan kita juga berdoa. Dia, Alhamdulillah, selang berapa waktu kemudian, dia sembuh, dia keluar. Yang paling unik, tiba-tiba datang seseorang, menjenguk, menyampaikan satu kertas. Apa ini? Ustaz, ini mohon, ini doa untuk anak saya. Terus kenapa? Ustaz kan sedang sakit. Doa orang sakit kan diijabah lebih cepat 2 kali daripada yang sehat. Mohon doakan deh. Jadi kadang manusia itu ada-ada saja ya dalam kehidupannya. Baik, jelas ya? Jadi poinnya, ia kana budu wa ia kana sta'in, memberikan gambaran pada kita, semua nikmat, semua titipan Allah, gunakan untuk ibadah. Supaya hidup kita nyaman. Ya. Yang kedua, mohon selalu pertolongan Allah untuk menyempurnakan ibadah kita. Karena kita bukan makhluk yang sempurna. Yang ketiga, setiap Anda punya kesulitan dalam hidup, maka selalu tingkatkan ibadah untuk memudahkan itu. Saya bacakan hadis terakhir, sebelum saya jawab barangkali 1 atau 2 ada di sini. Yang tadi dituliskan Abu Dawud nomor hadis 649. Ibu masih ingat, Bapak masih ingat? Bukankah tiap hari 17 kali kita bacakan ini? 17 kali? Kapan kita bacakan? Belum salat. Seharusnya masalah kita selesai. Seharusnya selesai. Ya. Lihat hadis kuncinya, saya langsung ke ujungnya saja. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, untukmu saja kami menjadikan aktivitas kami sebagai ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan, mohon berikan solusi. Perhatikan jawabannya. Qala Allahu 'azza wa jalla, maka Allah menjawab seruannya ini. Jadi ketika Anda membaca Al-Fatihah itu Allah jawab. Hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Wa li 'abdi, dan kalau hambaku benar ibadahnya, masalah, maka sekarang pun apapun yang dia minta aku akan berikan, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Jadi seharusnya kalau kita bacakan itu selesai tuntas. Makanya dulu ada seseorang yang pernah, mohon maaf ibu dan bapak sekalian, yang pernah berumah tangga puluhan tahun belum mendapati keturunan, lantas suaminya bangun berdoa dalam berdirinya, bangun dalam sholat, berdoa dalam sholatnya, Masya Allah, ketika dia sholat masih berdiri, turun jawaban, kamu akan punya keturunan. Sampai kaget orang itu. Ya, nanti dirangkum di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai ayat 39. Posisi paling kanan sebelah atas. Dan kita berita baiknya tiap hari ditawarkan. 17 kali kurang apa lagi? Tiap hari itu. Tiap hari dalam sholat. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjianku ini dengan hambaku. Kalau benar ibadahnya, saya kabulkan apapun yang diminta. Masya Allah. Jadi kalau kita tiap hari sholat, kemudian kita membaca itu, belum ada yang terkabul, maka ada yang belum sempurna sholatnya. Harus ada yang diperbaiki. Ya, ada yang diperbaiki. Tapi kita cukupkan dulu sampai sini untuk bahasan kita. Mohon izin kalau kita coba bahas jenaknya. Kita berhenti sampai jam 3. Nanti jam 3 saya mohon izin pamit karena kami harus ke kawasan. Ya, ditunggu untuk asar nanti. Bismillah. Ustaz, ada suami yang enggak mau ibadah. Istri dan anak-anak sudah mengingatkan tapi masih enggan, apa yang harus dilakukan? Apakah perkawinannya masih halal? Insyaallah. Baik. Ibu dan bapak sekalian, kita buka dulu Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ini pelajaran penting ya, pelajaran sangat penting, pelajaran sangat penting. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Perhatikan tugas seorang suami. Ya. Tugas seorang suami yang utama itu ada dua. Ada dua. Satu, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Suami itu, kalau sudah sah ikatan pernikahan, sudah dilakukan, maka tugas dia yang pertama adalah dia akan jadi qawwam. Qawwam itu bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan pengayom, bisa diartikan pelindung. Pelindung, pemimpin, pengayom, pelindung. Pertama kita uraikan singkat saja, pemimpin dalam hal urusan apa? Pertama dalam hal urusan ibadahnya. Dia akan jadi imam. Akan jadi imam. Masya Allah, saking sayangnya Allah pada orang ini. Ya, ibu, saya tanya deh ya. Bapak, mana yang paling utama? Sholat berjamaah atau sholat sendirian? Berjamaah. Pahalanya 27 derajat ya. Lebih besar daripada sendirian. Masya Allah. Dalam hal dia belum menikahnya, barangkali masih banyak peluang sholat sendirian. Dia ke masjid berjamaah. Di rumah mungkin sendirian. Ini setelah dia menikah, tidak diberikan peluang oleh Allah untuk sholat sendirian. Makmumnya makmum selama hidupnya. Kalau dia ke masjid di rumah ada makmumnya, Masya Allah, dia akan jadi imam. Makanya seorang calon suami yang baik, sebelum dia menikah, dia harus pelajari dulu apa tugas-tugasnya. Bukankah bapak sebelum ke kantor akan pelajari tugas saya apa? Apa yang saya kerjakan? Lalu saya siapkan. Ya. Maka bagaimana ketika kita akan membawa bahtera rumah tangga dalam kehidupan kita, seharusnya kita pelajari. Ya. Masya Allah, saya akan jadi imam di rumah tangga, maka suami yang baik akan belajar sebelum menikah bagaimana caranya jadi imam. Sholat yang baik, bacaan apa yang dibacakan. Demi Allah saya katakan ya, kami pernah satu kali mampir ke satu daerah. Saya nggak perlu sebutkan kotanya supaya tidak nampak dalam nanti di YouTube yang dilihat ya. Ini kisah nyata. Kami ditanya apa, ibu sekalian? Ustaz, bagaimana hukumnya tentang seorang suami setelah dia menikah, dia sholat dengan istri dan ibu mertuanya. Di ibu mertua dan istrinya bermakmum di belakang. Ketika sholat, sholat pertama dia pimpin dengan baca Qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, ya, selesai. Begitu sholat yang kedua, dibaca Qul huwallahu lagi. Ya, kan gak salah ya. Ibunya bilang, nah, gak apa-apalah nanti rokaat pertama Qul huwallahu, tapi yang keduanya cari lagi surat yang lain ya. Di begitu dia sholat, selesai, rokaat yang kedua, begitu membaca amin, dia diam sejenak begini. Dikira ibu mertua mencari surat yang lain, ternyata berbalik ke belakang. Ma, boleh gak Qul huwallahu lagi? Dia berbalik ke belakang, dia tanyakan, ma, boleh gak Qul huwallahu lagi? Ya, apa hukumnya? Saya bilang kalau hukum sholat sudah pasti batal. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa berperilaku seperti ini? Dia bisa menetapkan diri, berkeyakinan pada dirinya, dan Masya Allah dengan percaya luar biasa, mengatakan saya terima nikahnya, sementara yang bersamaan dia belum siap dengan tugas-tugasnya. Seharusnya sebelum jadi imam, dia belajar dulu. Dia maksimalkan. Ibu bapak pernah tahu istilah pacaran? Pacaran? Itu asal pacaran, itu asalnya istilah syar'i itu. Kemudian bergeser sekarang maknanya. Dulu, di penghujung Melayu, ya, kisaran Medan ke sebelah sana, ke dekat ke daerah Aceh ya, Baros ya, daerah Baros ke sana, 400 km dari kota Medan, ya, itu dulu kalau orang suka terhadap pasangan dia, ada ketertarikan dia ingin bertaaruf, maka dia akan mulai mendatangi rumahnya di malam hari untuk menghadap bapaknya. Di luar dia katakan keinginannya, bapaknya akan keluar, lalu mengatakan apakah kamu serius, dia tangkap itu. Saat ditangkap itulah kemudian ketika menyatakan serius, ya, maka akan ditandai pada calon istrinya. Istrinya akan ditandai dengan daun pacar. Ini. Ditandai dengan daun pacar. Ya. Kemudian menunggulah untuk menikah selama 40 hari. Istrinya belajar, calon istri belajar kepada ibunya bagaimana cari, jadi istri yang baik. Calon suaminya akan belajar selama 40 hari, termasuk mencari nafkah. Nah, masa menunggu ini disebut dengan pacaran. Pacaran, dipacari maksudnya diberikan daun pacar. Jadi asalnya syar'i di sini. Syar'i. Jadi pacaran itu bukan jalan-jalan, muda-mudi, masya Allah. Ya belum sah tiba-tiba jalan berduaan, naik beca sama-sama, seakan beca milik berdua, tukang becanya enggak ada gitu kan. Ya, macam-macam di sini kan. Jadi asalnya bukan begitu, asalnya ada konseling. Ada konseling ya. Dan itu dipraktikkan di Malaysia. Di Malaysia. Sekarang begitu ya. Jadi kursus dulu macam-macam. Sekarang kami robah polanya ketika kami bikin institut di Bekasi, Quantum Akhir Institute. Itu saat biasanya kalau datang mau menikah, saya suruh sampaikan. Ya enggak ada prewedding yang sifatnya maksiat. Kalau mau ini kami buatkan buku. Datang silahkan anaknya ke sini, kita berikan pendidikan, ini caranya, ini yang kamu siapkan. Ini dan masanya cukup jauh sehingga bisa belajar. Ya, bisa belajar. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak dipraktikan ya. Kalau ada anak-anak datang melamar sudah mulai ditanya tentang Qur'annya, tentang sholatnya ya. Sekarang orientasi tidak ke dunia melulu, kan dilihat ya. Kalau ada orang, tiga orang datang kan ingin melamar pada seorang kiai, masya Allah, ya punya anak perempuan cantiknya luar biasa, diperebutkan oleh tiga orang. Ditanya ananda namanya siapa? Anas pa, ya baca surat An-Nas ya. Dia baca An-Nas ya. Yang kedua namanya siapa? Saya Tariq Pak, baca surat At-Tariq. Masya Allah. Dilihat. Yang ketiga belum ditanya sudah pucat wajahnya. Ananda siapa? Saya Imran Pak. Cuma panggilan sehari-hari kulhu. Masya Allah. Tanya, jadi ini poinnya. Pertama demikian. Jadi tugas pertama dia akan menjadi imam. Untuk ibadah. Nah kalau kita kaitkan dengan konteks seperti ini. Jadi bagaimana nanti kalau ada seorang suami yang sulit beribadah. Hal pertama ingatkan. Cara mengingatkannya, cara mendakwahi dia tertuang di Quran surah 16 ayat 125. Ya. Kita pakai Quran aja dulu. Ya. Surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Pelan-pelan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah. Ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu, ya kan? Pada ketentuan Allah, pertama dengan hikmah. Awas, nasihat itu nomor dua. Nasihat itu dikeduakan. Ingat, ngajak, nasihat, macam nomor dua. Yang pertama hikmah dulu. Hikmah. Ya. Apa itu hikmah? Hikmah itu bisa punya tiga arti. Yang pertama, al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawadhi'i. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Misal, bapak ingin mengajak pada anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Maka sebelum kita mengajak, kita pun harus praktekkan dulu. Jangan sampai bapaknya nyuruh anaknya, bapaknya ke masjid. Nak berjamaah sana ke masjid, ya bapak enggak. Bisa dibalikkan, kan? Nah sama, ibu ingin mengajak suami sementara ibu belum meningkat misalnya, ya, belum kelihatan. Pak sholat, ibunya jarang kelihatan sholat, ya kan? Nah, itu tidak akan maksimal. Maka yang pertama, kita dulu dekati Allah dengan ibadah. Supaya nanti saat mengajak seseorang, siapapun baik lingkar terdekat atau lingkar yang paling jauh, itu tidak ada celah bagi dia untuk membalikan kepada kita. Sehingga menjadi fitnah. Ya. Satu. Yang kedua makna hikmah itu, yang kedua, adalah al-qaulul jayyid atau al-qaulul khair, perkataan yang baik. Atau doa'u bil khair, doa kebaikan. Jadi sebelum kita mengajak orang, doakan dulu bu, pak. Doakan dulu. Supaya Allah lembutkan hatinya. Sehingga apa yang akan kita sampaikan karena Allah sudah bantu lembutkan lebih mudah diterima. Jadi kadang-kadang suka lupa, ya, belum apa-apa sudah dimintakan gitu ya. Sudah diminta itu yang itu agak kurang tepat. Kurang maksimal nantinya. Ya. Misal Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun akan berdakwah kepada Firaun. Itu sebelum berangkat berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha berkata dengan lemah lembut, ya. Kita bisa temukan misalnya kata-kata lemah lembutnya di Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Tapi poinnya sebelum berangkat berdoa dulu, lihat doanya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli waqtul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kenapa enggak dipakai doa itu? Ya Allah tolong lapangkan hatiku. Kenapa minta kelapangan? Karena Nabi Musa tahu Firaun itu luar biasa kata-katanya, bukan cuma tajam tapi bengis, Pak. Nyakitin ke hati. Misal kalau enggak suka dengan model rambut, itu tidak akan dikatakan tolong cukur rambutnya, tidak. Tapi tolong pisahkan kepalanya dari badannya. Itu kalau kalimat itu diluncurkan pada seorang Nabi, Nabi Musa berdoa, ya Allah wafatkan aja nih manusia ini, nyebelin. Misal, meninggal seketika, cuma hikmah dakwah tidak ada pesan bagi kita. Jelas ya? Tapi pelan-pelan. Jadi boleh jadi ketika ibu berdakwah kepada suami misal, akan keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Nah, kalau hati ibu sudah dilapangkan oleh Allah, tenang menerimanya. Dicaci maki, tenang. Dimarahin, sabar. Kan jadi doa lagi. Tapi kalau kalimat maaf keadaan hatinya belum nyaman, itu enggak mudah menerimanya. Tidak mudah. Wa yassir li amri, minta kemudahan urusan. Ya, ada kekuatan. Memang hati lapang, tapi lisan tidak punya kemampuan menyampaikan. Ya, ada yang begitu. Ada lagi yang mohon maaf, ya, mohon maaf, punya kemampuan menyampaikan, hatinya lapang, cuma menyampaikannya berbelit-belit, enggak paham-paham. Apa sih maksudnya, mah? Pak, kita kan sudah lama berumah tangga, mama sudah berhijab, macam-macam, udah nyambung kemana-mana, kalimatnya belum nyambung. Jadi maksud mama apa sebetulnya? Ada yang begitu. Ya. Makanya di ujung, wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ringankan cara bicara saya, supaya mereka paham apa yang mau saya sampaikan. Karena itu sebelum menyampaikan, itu berdoa dulu. Minta kelembutan. Saya pernah ajarkan ini pada seorang ibu yang anaknya, ini anaknya, sulit sekali sholat, Pak. Datang ke pesantren, dulu kami di Lebak Bulus. Ustaz, anak saya kok susah sholat? Kenapa? Saya bilang, sudah diingatkan, sudah. Sudah, kalau gitu ibu gak usah ingatkan lagi. Ibu doakan. Kan ini ada yang salah, ada yang salah. Ya, kita sebutkan ayat-ayat Qurannya. Caranya ibu bangun malam, kemudian ibu sholat. Setelah sholat, ibu berdoa untuk anak ibu. Lakukan di sampingnya, sholat di kamarnya. Lakukan di sampingnya, mohon pada Allah. Ya, mohon minta, saya bilang minta dengan menangis, khusyukkan. Nanti setelah 3 hari, coba ibu sampaikan bagaimana perkembangannya. Masya Allah, ibu sekalian, pas sekalian hari ketiga, perempuan ini datang lagi, Masya Allah, dari jauh sudah teriak, Ustaz, bawa nasi uduk pagi-pagi ke pesantren. Baik, ada santri kami juga. Apa yang terjadi? Gembira luar biasa, anak saya sudah sholat, katanya. Kok bisa? Masya Allah. Ternyata di hari yang ketiga, di malam dia bangun, itu anaknya langsung bangun menangis di peluk ibunya. Mama maafkan saya. Saya bukan gak mau sholat, Ma. Tapi dulu papa begitu sibuk, mama juga begitu, gak pernah ngajarin saya. Ya sudah, saya sudah ambil kesimpulan, gak usah sholat sekalian. Dan dia berjanji dari situ, saya mau jadi anak yang sholat, saya jadi anak baik, saya gak pengen ngecewakan mama. Tiba-tiba anak itu menangis, sampai Masya Allah setelah itu bukan cuma sholat. Dia minta kemudian disediakan seorang guru di pesantren, dibimbing bacaan Qurannya, dan sampai sekarang sudah berapa juz hafalannya. Bisa bayangkan. Kenapa kita bisa boleh dakwahi? Minta sama Allah, mohonkan dengan lembutnya Allah, engkau titipkan dia kepada saya karena yakin. Karena yakin barangkali ada kebaikan pada saya yang bisa memberikan kebaikan pada dia. Saya mohon ya Allah, tolong ringankan beban saya di akhirat nanti untuk melembutkan hatinya. Jangan biarkan ya Allah beban kekurangannya menjadikan pertanyaan saya sulit untuk saya jawab di kemudian hari. Minta ya Allah, mohon. Masya Allah, minta pelan-pelan, sehari, dua hari lihat, tiga hari, baru setelah tenang, baik-baik. Apa kalimatnya? Keluarkan kata-kata yang lembut. Waqula qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yatadhakka. Katakanlah dengan lemah lembut supaya mudah-mudahan dia ingat. Dia ingat dia. Masya Allah. Ini ada Fir'aun, orang paling jahat di muka bumi, didakwahi oleh orang Nabi, dua orang Nabi, orang paling soleh di zamannya. Nabi ini diminta oleh Allah berkata yang lemah lembut. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, tidak lebih soleh dibandingkan dengan Musa, berdakwah kepada orang tidak jahat, tidak lebih jahat dibanding Fir'aun. Kenapa harus berkata kasar? Masuk dengan kelembutan, Bu. Pa, terima kasih telah menjadi pendamping mama dalam kehidupan. Alhamdulillah. Sampai hari ini menjadi lebih baik rasanya. Alhamdulillah. Ya, siapa dulu dong papa ya. Nggak usah diungkit-ungkit. Biasa, kan boleh ke hati, tenang. Tapi rasanya nggak nyaman, Pa. Ya, ada yang kurang nyaman. Sudah berhijab, sudah macam-macam. Kalau malam suka nangis, takut. Ketika di akhirat nanti kita berpisah. Kenapa, Ma? Suka lihat kalau orang lain kok bisa sholat ke masjid, kan? Mama suka ditanya, kenapa papa enggak begitu? Anak-anak dan sebagainya, malu Pak kalau lihat anak sholat, lihat papa enggak. Sulit, mama sudah berdoa, sudah berusaha. Tolong bantu mama dengan cara apa lagi mama mesti mengatakan sesuatu supaya papa bisa sholat sama-sama. Pelan-pelan, ya. Hari pertama belum masuk, hari kedua, hari ketiga, insya Allah. Yang lembut masuknya. Ingat tadi yang pemimpin siapa? Di rumah tangga, suami kan? Baik, apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin apa, Bu? Mengatur, apalagi membantu, apalagi Pak. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin, hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Kadang-kadang cara masuk isinya itu keliru, menjadi pemimpin langsung jadi salah gitu, keterimanya nggak enak. Memang isinya bagus, cuman caranya nggak bagus. Begitu pulang dari ta'lim, belajar tentang ruku yang baik, cara ruku yang bagus. Begitu pulang ke rumah, lihat suami rukunya nggak bagus. Ya, begitu datang, Pak, coba di sini. Kenapa? Mama belajar tentang ruku nih ya. Coba Papa ruku. Mama betul. Jadi masalah di situ. Harusnya dibalik. Harusnya dibalik. Pak, mama belajar tentang ruku. Masya Allah, enak banget belajarnya tadi. Ini pak, contohnya begini. Mama coba deh, sesuai teori ini. Mama pengen ruku. Bapak yang betulin ya. Papa betulin ya. Dengan contoh ini, mama mau ruku sekarang. Masya Allah, enak keterimanya. Suami gak minta pun, bisa setelahnya langsung minta. Ibu gak minta pun setelah ibu selesai. Coba deh, papa mah, lihat rukunya. Bisa terjadi. Karena kadang-kadang suka keliru cara masuknya, gitu, itu poinnya. Itu poinnya. Nanti di fikih munakahat itu bisa dibahas ya. Jadi saya kira, silakan bersabar. Ya, bersabar. Pertama doakan dulu, berdakwah dengan baik, dengan suara yang lembut, pelan-pelan. Kecuali. Jika kemudian ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang membahayakan kehidupan rumah tangga, bahkan madarat bagi nyawa dan ibadah. Misal suami pemabuk, melarang Anda untuk ibadah. Gak boleh ibadah, gak boleh macam-macam. Maka di situ nanti ada syariat-syariat tuntunan yang lain. Termasuk khulu. Ya, khulu itu artinya pengajuan untuk berpisah dari pihak istri dalam keadaan suami menolak. Tapi sikap suami sudah membahayakan pada diri dan agamanya. Itu khulu namanya. Dan nanti pengadilan akan mencari bukti-buktinya, melihat kalau tidak mau berubah nanti pengadilan fasakh, memisahkan hukumnya. Misahkan hukumnya. Ya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung kepada minta berpisah macam-macam, tidak. Cari dulu dakwahnya, barangkali di situ lahannya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, perempuan, suami saya begini, macam-macam, ya. Apakah boleh saya berpisah? Ya. Kata Nabi, ada kemungkinannya. Orang ini mengatakan, tapi saya masih cinta. Masih cinta. Kata Nabi, maka dakwahi dia. Maka dakwahi dia. Ya. Jadi kalau ada masih ada rasa cinta, ada kebaikan dan sebagainya, dan tidak membahayakan pada kehidupan, barangkali surga ibu ada di situ. Ya, surga ibu ada di situ, di samping mencari keluar. Ya. Dan jangan berlebihan ya. Saya sering menemukan suka aneh, ada perempuan belajar, begitu pulang ke rumah jadi ribut dengan suaminya. Ribut dengan anak-anak dan sebagainya, itu tidak tepat. Ya. Cari kebaikan, ya, sampai muncul istilah-istilah yang tidak tepat. Daripada punya pasangan suami yang bid'ah, lebih baik mencari yang sunnah. Wah. Jadi kalau suaminya ada keliru, luruskan. Jangan cari kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ya rumah Anda kotor, ya sapu. Jangan tinggalin rumahnya, cari rumah lain. Tidak tepat ya. InsyaAllah tinggal 3 menit. Bismillah. Setiap manusia telah Allah tetapkan rizkinya. Apa yang dimaksud dengan rizki yang mencari-cari kita tadi? Fadlullah. Apakah berarti Allah menambahkan rizki kita dari yang sudah ditetapkan? Baik. Pertama kita jawab dulu pakai Quran dulu. Rizki sudah ditetapkan. Betul. Ada di Quran surah ke-51 ayat 22. Posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai, dan di langit itu rizqukum, rizki Anda telah ditetapkan. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Rizki kita sudah ditetapkan dan dijanjikan akan diberikan. Jadi mustahil ada manusia yang lahir ke muka bumi ini tidak memiliki rizki, itu mustahil. Mustahil. Bahkan kata Nabi telah ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Ya. Kalau Anda lihat yang paling gampang di Al-Arba'in An-Nawawiyah, posisi hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Di kitab terjemahan posisi paling kiri, ya. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap Anda diciptakan, dibentuk oleh Allah di perut ibundanya 40 hari pertama baru berbentuk nutfah, percampuran antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zirat yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah, 40 hari ketiga usia 4 bulan berbentuk mudghah, daging sekunyahan yang mulai punya bentuk. Ya, fayursalu ilaihil malak, maka usia 4 bulan ini diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, meniupkan ruh dengan izin Allah. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Pertama kali bikatsbi rizqihi, menetapkan rizkinya. Rizki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita bahkan terlahir dan akan dibawa sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada orang meninggal sebelum dicukupkan rizkinya. Jelas sampai sini? Baik. Pertama, maaf, rizki tadi ditetapkan di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Masya Allah, maka rizki itu mesti turun ke bumi. Ya kan? Mesti turun ke bumi. Karena itulah kemudian Allah turunkan rizki ini ke bumi. Al-Baqarah ayat 29. Posisi paling kanan sebelah bawah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dan kemudian Allah ciptakan, jadikan untuk kamu semua yang ada di bumi untuk kamu. Karena kamu tinggal di bumi, rizkinya kami turunkan ke bumi. Jelas ya? Rizki ditetapkan di langit, kita hidup di bumi, diturunkan ke bumi. Baik. Sekarang ibu bapak tinggal di mana? Enggak, di Kelapa Gading. Bumi kan luas. Bumi luas, ya. Hati-hati, barangkali Anda di Kelapa Gading, rizkinya ternyata ada di Sumatera. Ya, rizki Anda turun di Sumatera, maka Anda kan harus berangkat ya. Kerja dapetin itu, ya. Di Kelapa Gading pun masih luas. Ya, tinggal di Istiqomah, rizkinya di mall misalnya kan, dekat mall sana. Maka kan harus berangkat kan? harus kerja, harus beraktivitas. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah, ketentuan umum. Ya ayuhan nasu, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas untuk cari makan itu. Ini bahasa kiasan, kinayah kalau dalam bahasa Arab. Meminjam satu kata, pas prototo untuk mewakili yang lainnya. Bapak kan ditanya, Pak mau kemana? Mencari sesuap nasi. Ya, padahal nggak sesuap kan? Anda cari untuk di rumah, untuk pakai, untuk macam-macam. Ini bahasa Quran asalnya. Ya. Kulu mimma fil ardi, silahkan cari makan di muka bumi. Silahkan bekerja, aktivitas. Silahkan cari. Ya. Jadi pertama, rizki itu menuntut pencarian. Dan itu ditetapkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Hukum Allah berlaku di bumi. Sunnatullahi fil kaun. Jadi maaf, maaf. Rizki itu pertama terkait dengan ikhtiar kita. Jadi kalau ada orang misalnya, mohon maaf ya, ada orang walaupun soleh sesoleh apapun tidak mau berikhtiar, gak akan turun juga. Dia harus cari. Ya. Dan tidak ada hubungan dengan iman. Kaya tidak ada korelasi dengan iman. Misal, mohon maaf, kenapa ya saya sholat, tapi kok orang itu gak sholat dia kaya? Ada kata-kata itu, Pak. Kami pernah berta'lim, ada orang mengatakan, Ustaz, kenapa mesti sholat? Toh yang gak sholat pun bisa kaya. Kami sampaikan syarat kaya itu bukan sholat. Syarat kaya itu bekerja. Jadi kalau Anda gak kerja keras seperti dia, ya gak akan dapat rezeki Anda. Sholat itu menjadikan kaya Anda menjadi berkah. Harta Anda bermanfaat, itu fungsi sholat. Dan bisa mempercepat. Bisa mempercepat kalau sholat Anda benar. Jadi hukum yang pertama, rezeki di langit, diturunkan ke bumi, kita harus cari. Nah, itu yang disebut dengan adlullah, keadilan Allah di muka bumi. Tapi kita bertanya, ya Allah, kita kerja, dia kerja, kita sholat, dia enggak. Masa sama? Apakah ada perbedaan? Ada. Allah akan percepat dia mendapatkan tanpa harus lelah mencarinya. Maka dipindahkan ayat untuk orang beriman. Dia kerja, dia beriman juga. Quran surah kedua, di surah yang sama, Al-Baqarah, ayat 172, pindah ke kiri di pertengahan. Paling atas, lihat ayatnya. Kita mau berakhir di sini, sebentar lagi ada masuk asar ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Perhatikan, ayat yang pertama kan ya ayyuhan nas ya. Kalau manusia itu, maaf, mencakup orang beriman saja atau umum? Umum, mencakup non-muslim juga. Artinya kalau non-muslim pun bekerja, dia mendapat rezeki. Tapi ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kalau beriman itu orang Islam saja atau non-muslim juga? Islam saja. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Silahkan dapatkan rezeki yang telah kami sediakan. Bukan kita yang pakai, yang capek mencari, tapi Allah yang sediakan. Tapi yang menarik, perhatikan. Ketika Allah meminta mencari rezeki bagi orang-orang umumnya, manusia umumnya, kalimat halal dan tayyibnya muncul. Halalan tayyiban. Tapi ketika meminta pada orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Tinggal tayyibnya dan dijamakkan bentuknya. Tayyibat. Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya akan menuntun dia mencari yang halal. Jadi kalau ada orang beriman mencari yang haram, itu tandanya ada yang salah dalam iman. Ada yang salah dalam iman. Dan kalau Anda selalu mencari yang halal, sekalipun sedikit, maka Allah akan tambahkan berkah di dalamnya, menjadi banyak. Lihat, kalimat tadi halalan tayyiba. Halal, tayyib, tayyibnya tunggal. Nanti kita bahas dengan rinci saat masuk ayat ini. Tayyiban itu bentuknya mufrad. Mufrad itu tunggal, satu. Jadi kalau orang-orang tidak beriman, mendapatkan rezeki sebanyak apapun, kelihatannya sedikit. Satu aja, kecil. Kecil. Ya, 1 miliar kecil aja. 10 miliar sedikit aja. Makanya dibuat capek, kerja lagi, dapat, tapi kelihatan seperti kecil, gak ada kenikmatan. Tapi orang beriman, tayyibat, dijamakkan bentuknya oleh Allah, ingin memberikan pesan, kalaupun kamu dapat kelihatan sedikit, tapi kami berikan berkah di dalamnya. Masya Allah. Diberikan 500 ribu, sebulan gak habis-habis. Mau makan, temannya traktir. Pengen buah, dari desa kirim. Masya Allah. 500 ribu gak habis-habis. Orang 50 juta, 3 hari habis. Masya Allah. Apa yang salah? Gak ada keberkahan. Bapak pilih mana? 500 ribu berkah, 50 juta tidak berkah. Jangan katakan 50 juta berkah. Itu gak mudah deh. Tayyib. Jadi, nah, ada lagi yang hebat yang ketiga. Saya tutup Quran surah ke-7 ayat 96. Ini belum nyari, sudah turun. Dan kita tutup di sini. Belum nyari, sudah turun. Kalau yang tadi kan masih nyari ya. Nyari, dimudahkan. Yang ini tidak. Belum nyari, Allah sudah dekatkan. Siapa dia? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tadi rezeki ada di mana? Langit. Nyari di mana? Di bumi. Sekarang perhatikan. Walau anna ahlal qura. Kalaulah satu penduduk kota, satu penduduk negeri. Jangankan satu orang, sependuduknya. Dia beriman kepada Allah, dia tingkatkan takwanya. Dia kerja, dia sholat juga. Dia kerjakan sunnahnya. Dia puasa sunnah. Masya Allah. Masya Allah. Lafatahna alaihim. Kami akan buka untuk orang ini. Barakatin, pintu keberkahan rizki. Masya Allah. Minas sama'i wal ard. Langit dan bumi. Barakatin minas sama'i wal ard. Di langit, di bumi dibuka. Ya, kalau rizki ada di langit, cara kerjanya di bumi, pintunya dibuka dua-duanya, di mana lagi yang susah? Itu yang disebut dengan fadlullah. Keutamaan yang Allah berikan. Jadi kalau pengen silahkan tunggangi ayat-ayatnya, praktekkan dalam kehidupan, dan semoga Allah memudahkan kehidupan kita semua. Dan tidak cukup dengan amin, harus dipelajari dulu, praktekkan dulu, baru kemudahan itu akan didapatkan. Ibu dan bapak sekalian, karena sementara lagi kisaran 18 menit waktu asar akan tiba, mohon izin kami tutup ya pertemuan kita. Dan saya mohon izin karena kita mau sholat di Masjid Asra dan dekat dari sini, cuma kisaran 10 menit saja, kami mohon izin untuk tidak memberikan sholat asar di sini. Dan oh, kita nanti bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Kalau ditanyakan lagi, karena waktu kita sudah akan habis, mohon izin menyampaikan informasi. Yang pertama, insya Allah kami sedang menyiapkan dan insya Allah sudah terdaftar untuk membuat saluran televisi untuk memudahkan dakwah dan bisa ditangkap. Dan ini bisa langsung nanti di Android bisa dilihat. Launching pertama kami besok malam Jumat. Itu nanti ada live ya, live Bapak Ibu bisa akses juga di rumah masing-masing. Itu waktunya ba'da maghrib ya, ba'da maghrib Kamis malam Jumat, ba'da maghrib sampai ba'da isya. Ya, itu nanti klik aja akhyar.tv, akhyar.tv KH ya, akhyar KH. Akhyar. akhyar.tv. Ya. Hari Kamis malam Jumat nanti insyaallah itu materinya tentang tuntunan praktis Idul Adha. Baik, yang kedua, untuk pertemuan berikutnya, karena kita sudah mau masuk ke momentum Idul Adha, kita akan bahas tentang tuntunan sunnah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ya, tentang bimbingan Idul Adha. Nanti insya Allah, alhamdulillah, kami bawakan buku yang nanti juga bisa dibaca masing-masing di rumah. Ya. Demikian kami sampaikan, bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, bila ada kesalahan, tuntutlah kesalahan saya, tinggalkan pendapat kami, ambil pendapat ustaz lain lebih baik. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وعفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته